jabatannya dengan ketentuan undang-undang dunia, tapi juga kemudian ditetapkan profesinya dan didorong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat khusus yang menyentuh langsung dan memberikan gambaran tentang profesi Bapak Ibu sekalian. Anda tidak hanya diangkat dengan undang-undang nomor 30 tahun 2004 itu atau surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia ya yang di tanggal 23 November tahun 1928 nomor C kemudian garis 537 kemudian titik kemudian HT kemudian titik kemudian 03.01 kemudian garis TH.1998. Bukan itu saja. Lebih daripada itu. Ya, saya kira itu ya. Baik, lebih daripada itu, profesi Bapak Ibu itu diturunkan SK khusus, surat ketetapan yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat spesial dan ayat yang sangat spesial. Dan saking spesialnya, ayat itu menjadi ayat terpanjang dalam Al-Quran, tertuang di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282. Tidak banyak orang tahu saat ayat itu diturunkan adalah gambaran di masa depan tentang profesi Bapak Ibu sekalian yang sekarang digenggam di hadapan kita semua. Ayat ini dalam nuansa kekinian bisa kita terjemahkan dengan ayat pengangkatan notaris dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ayat itu? Apa korelasinya dengan tema yang kita buat pada malam hari ini? Itulah yang akan kita coba kupas dalam kesempatan satu jam ke depan. Seperti Anda tuliskan, saya hanya punya waktu satu jam sampai jam 9. Ya, mudah-mudahan bisa pas untuk bisa dialokasikan. Atau ada perubahan waktu malam ini? Oh, satu jam setengah. Baik, silahkan ya. Bapak sampai jam 10, saya jam 9 pulang. Ya. Baik. Kita mulai saja supaya waktu kita bisa lebih banyak kita manfaatkan. Pertama, kalau kita tuliskan notaris yang amanah, kita ingin turunkan dulu seperti apa persepsi atau pandangan tentang amanah, karena definisinya mesti jelas. Apa yang dimaksud dengan amanah? Seperti apa ketentuan amanah itu? Dan bagaimana kemudian Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita semua, khususnya dengan profesi ini untuk menjadi notaris seperti yang diinginkan dalam tema pada malam hari ini. Kita turunkan dulu Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 282. Nanti di akhir kita diskusikan akan pesan-pesan yang kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, berita baiknya, ayat ini dibuka dengan panggilan yang tidak biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Disebutkan ungkapan ini sebanyak 89 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Izin saya tuliskan sebentar supaya kita nanti bisa melihat dengan lebih jelas apa yang dimaksud dengan ayat ini. Saya cek sebentar, Ibu kelihatan nih? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Hanya ibu-ibu notaris yang belum saya tulis sudah kelihatan, luar biasa. Ya. Masya Allah. Saya tulis dulu Bu ya, baru kelihatan. Ya, ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Luar biasa, belum ditulis sudah kelihatan. Oke. Nah. Fokus ini, saya bacakan sejenak potongan ayatnya dulu, baru saya kembalikan ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu walyaktub bainakum katibun bil 'adl. Fokus baik-baik. Hey orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda kemudian melakukan transaksi yang tidak langsung jenisnya pada masa-masa yang telah ditetapkan, maka hendaklah itu semua dituliskan. Catat, dokumentasikan. Dan hendaklah ada di antara kalian yang bertransaksi itu satu orang atau di antara kalangan yang khusus yang memang bertugas untuk menuliskan itu. Mencatat itu dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa lalu, orang-orang yang bertransaksi zaman jahiliyah tidak muncul di antara mereka kemudian petugas khusus untuk mencatat. Sampai turun risalah dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan pada Nabi Muhammad, konteks klasik setiap orang yang bertransaksi tidak secara tunai ya, kemudian dalam masa tempo tertentu mesti ada di antara mereka yang mencatat. Sesederhananya dulu diterjemahkan dengan utang piutang. Kekinian ayat ini ternyata diungkapkan dengan kalimat yang cukup luas konteksnya, bukan sekedar utang piutang tapi setiap transaksi yang tidak berlangsung secara tunai. Catatkan kata Al-Qur'an. Yang paling menarik ada dorongan kata Al-Quran, mesti ada di antara pihak yang bertransaksi itu, mungkin pihak ketiga atau yang lain yang punya profesi khusus untuk mencatatkan dan mendokumentasikan di antara transaksi itu semua. Dalam konteks kekinian, para ulama sebagian kemudian menerjemahkan bagian yang disebut dengan katib itu dengan profesi notaris. Tapi yang paling menarik, Bapak Ibu sekalian, fokus baik-baik, yang paling menarik, profesi notaris ketika ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama dibuka dengan kalimat iman, lalu diterangkan bagaimana cara kerja notaris yang beriman itu. Jadi kalau Anda malam ini masuk dalam kategori orang-orang yang beriman, maka ayat ini berlaku untuk kita semua. Tapi jika ada orang-orang yang barangkali dalam profesi ini yang belum beriman, kalau tidak mengamalkan pun itu tidak disoal. Tapi ketika Anda masuk dalam golongan iman itu, bukan sekedar pekerjaan dunia yang akan dipertanggungjawabkan, tapi satu saat semua titipan Allah itu akan ditanya. Ya, kita kembalikan pelan-pelan. Satu, saya tahan sebentar sampai sini. Ayat ini dibuka dengan ungkapan yang tidak biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan 89 kali dalam Al-Quran. Kalau saya mau runtutkan lagi, ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran dengan turunan kalimat imannya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau di terjemahan biasa, ini diterjemahkan dengan hei orang-orang yang telah beriman. Kalau kita baca dengan ilmunya secara dalam, apalagi dengan pendekatan ilmu bahasa Arab, kita turunkan misalnya ilmu nahwu dan ilmu balaghahnya, jadi bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka pendekatan ilmunya menggunakan ilmu bahasa Arab. Di bahasa Arab itu ada 4 cabang utama ilmu. Satu disebut dengan nahwu, turunannya ada 1002 kaidah, dikenal dengan alfiyah. Dirilis kemudian oleh Ibnu Malik, kemudian disyarah oleh Ibnu Hisham. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun mafidun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun kud yu'am. Biljari wat tanwini wan nidawa al mustadin lil ismi tamizun hasal. Bita fa'alti fa'alta atat wa ya'if'alli wa nulik balanna if'un ismun yanjali. Itu sebagian kaidahnya. Itu untuk menentukan bagaimana cara memahami bacaan dan terjemahan dalam bahasa Arab. Ilmu nahu membantu kita dengan penerjemahan yang baik. Kalau harokatnya U, apa artinya? Kalau harokatnya A, apa artinya? Kalau harokatnya I, ada perbedaan di dalamnya. Itu ilmu nahu. Yang kedua, ada yang disebut dengan sorof. Sorof itu ilmu tentang perubahan kata. Makan, itu akala. Akan makan, itu yakul. Ada 12 turunan di dalamnya. Tiga, ada yang disebut dengan ilmu balaghah. Balaghah adalah ilmu untuk cara menampilkan kata yang baik, mudah dipahami, dan kemudian nyaman untuk kemudian diamalkan dan diterima dengan baik. Turunannya ada 3 lagi. Satu, ilmu ma'ani, untuk mencari kata yang sesuai. Kedua, ilmu bayan, kata yang sesuai itu ketika disampaikan jelas. Jadi berbicara pada anak kecil beda dengan remaja. Remaja beda dengan orang biasa. Cara mencari katanya disebut dengan ma'ani namanya. Kalau sudah ketahuan katanya, maka diungkapkan dengan jelas supaya orang paham dan tidak kemudian berpikir dua kali untuk memahaminya. Ilmunya disebut dengan bayan. Tapi ada yang ketiga, Pak. Kadang-kadang jelas, tapi gak ngenakin keterimanya. Bapak nyusun saf, belum rapi. Kemudian Bapak berikan penjelasan. Jelas, cuman gak enak. Kamu udah tua masih belum bisa lulus juga. Apa gak mau masuk surga? Memang jelas, Pak, tapi gak enak kedengarannya. Ya. Maka yang ketiga ada yang disebut badi namanya. Badi, ilmu menghias kata sehingga terdengarnya nyaman, diajarkan tidak merasa seperti diajari, diperintahkan enak diterimanya. Sama dengan Bapak katakan misalnya pada pasangan, kamu cantik malam ini, itu biasa. Tapi kalau Anda katakan, rembulan pun kalah oleh pesonamu pada malam hari ini. Itu badi namanya, catat. Nah, itu badi. Ya. Yang keempat, arud. Arud itu ada 16 turunan untuk memberikan hiasan-hiasan pada kata. Ini kalau kita baca dengan 4 pendekatan tadi, yang ini disebut harfun nida, huruf panggilan. Dalam bahasa Arab, itu ada 14 huruf panggil. Tapi dalam Quran disebutkan satu saja. Ya. Penting dicatat, ya, saya agak dalam kesempatan malam hari ini. Kalau disebutkan ya dalam bahasa Arab, itu artinya huruf panggilan yang fungsinya bersifat menyeluruh. Mau panggil yang dekat, panggil yang menengah, atau panggil yang jauh bahkan. Kalau saya ingin katakan di sini depan saya ada Pak Dodi dekat, saya katakan ya Sayyid Dodi, Pak Dodi dekat. Yang menengah misalnya ada Pak Firdaus, saya katakan ya Sayyid Firdaus. Jauh di sana misalnya ada Mas Dwi, saya katakan ya Sayyid Dwi, jauh. Mau dekat, mau menengah, mau jauh. Seakan-akan ketika panggilan ini disandingkan dengan kalimat iman, Allah ingin mengatakan, perhatikan baik, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Baik kalian sedang merasa dekat dengan saya, sehingga semangat untuk ibadah. Atau biasa-biasa saja, sehingga respon ibadahnya pun normal standar. Atau kalian merasa jauh dariku, sehingga kadang-kadang mau ibadah, ibadah. Mau tidak, tidak. Aku tidak peduli, Sepanjang kalian masih memiliki iman, yang merasa dekat, yang menengah, ataupun yang jauh, saya panggil dan tidak saya bedakan sama sekali. Karena itu kalimatnya menggunakan alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran untuk memanggil semua kalangan tanpa kecuali. Mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau lelaki, mau perempuan. Kalau ayat ini diturunkan dalam konteks aktivitas atau profesi notaris, dibuka dengan kalimat iman, seakan-akan Allah ingin katakan demikian. Perhatikan kalimatnya. Hei para notaris yang beriman, saya tidak peduli apakah kalian lelaki, kalian perempuan, kalian muda atau sudah senior, sepanjang kalian punya iman, mau imannya lemah, imannya menengah, imannya kuat, saya panggil kalian semua tanpa kecuali. Saya akan ajarkan sebuah nilai-nilai dalam kehidupan terkait dengan profesi Anda sekalian yang dengan itu akan meningkat kedekatan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian itu ditegaskan dengan kalimat ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Ayyuha dibagi dua, ada di kata ayyu dan ha. Ayyu fungsinya untuk menegaskan, ha fungsinya untuk mengingatkan. Seakan-akan Allah ingin katakan, saya tegaskan ya, saya ingatkan ya, apa yang saya ingin sampaikan ini bukan masalah biasa, tapi sesuatu yang akan menentukan kebahagiaan dunia dan kesuksesan akhirat kelak. Itulah fungsi dari kata, ya ayyuhalladzina amanu. Halo? Ya, kita belum selesai ya, ini baru satu. Tenang ya. Turunkan ke bawah. Tahan sebentar. Sekarang masuk, saya berikan pengantar dulu sebentar. Kita belum mulai ini, kita baru pengantar ya. Tenang aja. Nih. Lihat, pelan-pelan pengantar yang kedua. Kalau disebutkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran, maka kata sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, yang disebut sebagai penafsir Al-Quran terbaik ya semasa Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibnu Mas'ud jadi rujukan tafsir dari para sahabat di antara sekian sahabat yang lainnya. Kata beliau, kalau ada ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka ada dua klasifikasi yang mungkin akan terjadi. Bisa perintah, bisa larangan. Bisa perintah kepada kebaikan, bisa juga larangan dari perbuatan yang buruk. Fokus. Yang paling penting dipahami, baik itu sifatnya perintah pada kebaikan atau larangan dari keburukan, kalau terletak setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka larangan dan perintah itu sekaligus akan menjadi indikator kekuatan iman seseorang. Hei orang-orang yang beriman, orang yang sudah memiliki iman, bagaimana mengukur iman Anda itu kuat atau sedang lemah pada saat itu? Maka di antara ukurannya, lihat informasi yang terletak setelah kata iman ini. Di situ kalau ada perintah, misalnya diperintahkan kepada kita, maka semakin semangat kita mengerjakan perintah itu, maka ini menunjukkan tingkat keimanannya sedang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada larangan, semakin kuat kita meninggalkan larangan itu, maka ini menunjukkan indikasi kekuatan tingkat iman pemiliknya. Sebaliknya, maaf, lemah kita mengerjakan perintah, ini menandakan iman Anda sedang lemah pada saat itu. Sambil contoh cepat misalnya, perintah, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah ada kalimat iman, ada kemudian informasi sholat. Maka sholat itu, letak yang diletakkan setelah iman, sekaligus menjadi indikator tingkat keimanan yang mengerjakannya. Jadi kalau ada di antara kita misalnya sedang semangat menunaikan sholat, maka ini menunjukkan tingkat imannya sedang tinggi, kuat. Tapi kalau ada orang sedang malas menunaikan sholat, ini menunjukkan imannya sedang lemah. Awas hati-hati ya, saya berikan singkat saja informasinya. Fokus baik-baik. Coba Bapak Ibu kalau buka mushafnya, itu kalimat sholat diungkapkan dengan kata-kata yang berbeda. Saya ambil contoh misal. Ada yang begini, alif, lam, sad, lam, waw, ta' marbutah. Di atasnya ada alif tegak begini. Al-Baqarah ayat 3. Anda buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafizu 'ala shalawat. Tulisannya begini. Alif, lam, sad, kemudian lam, waw, alif, ta maftuha begini. Ada yang nomor 1 ini, ada yang nomor 2. Saya agak cepat. Kalau disebutkan yang nomor 2, tulisannya begini seperti Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'ala shalawat. Itu artinya bentuknya jama' tapi terbatas, jam'un mahdud. Baik, dalam pengertian fikih, jama' yang terbatas itu secara singkat namanya sholat fardu. Fardu itu 5 waktu, 5 itu jama'. Tapi tidak boleh orang melebihi yang 5 dan tidak boleh kurang. Kalau Bapak Ibu mengerjakan 4 berarti kurang. Kalau Anda kerjakan 6 waktu berarti Anda terlampau soleh. Menyalahi kaidah di situ, ya. Nah, ini terbatas sifatnya, 5 waktu. Ini yang standar. Tapi kalau disebutkan yang seperti ini, alif, lam, sad, lam, kemudian waw, ta, marbuta, itu dalam bahasa fikih disebut dengan jam'un ghairu mahdud, jamak tanpa batas. Jadi melebihi batasan yang fardu. Salat yang fardu 5 waktu. Ada salat sunnah rawatib 12 rakaat. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ada tahajud yang standar 11 rakaat. Al-Bukhari nomor hadis 2008. Jika kemudian Anda tambahkan yang fardunya dengan salat-salat sunnah, maka kalimat jadi robah oleh Al-Qur'an dari yang begini kepada seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Qur'an, kemudian disandingkan dengan salat, maka yang paling menarik kalimatnya bukan yang ini, tapi yang ini. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau ada orang mengerjakan sholat fardu saja, yang 5 waktu, ini menunjukkan imannya standar. Iman standar. Ya, jadi belum kuat tuh. Lemah juga tidak, kuat juga belum. Itu standar. Karena yang standar 5 waktu. Bahkan kalau ingin lebih spesifik lagi, 5 waktu ini ketika disebutkan oleh Allah, ditunaikan sesuai dengan waktunya. Buka Quran surah kedua ayat 238. Hafizu ala sholawat. Kata Allah, jaga waktu-waktu sholat. Jaga waktu-waktu sholat. Yang disebutkan yang ini, yang 5 waktu. Bagaimana menjaganya? Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, ujung ayatnya. Kata Allah, sholat-sholat itu telah kami tetapkan bagi orang beriman waktu-waktunya spesial, khusus. Subuh beda dengan zuhur, zuhur beda dengan asar, sampai dengan ke isya. Jadi kalau Anda menunaikan sholat tepat waktu, misal subuh jam berapa besok? 4.10, baik, 4.6, 4.8, terjadi perbedaan pendapat di kalangan notaris tentang waktu sholat subuh, tidak ada masalah, ini menunjukkan daerahnya beda-beda, oke? Okay? Baik, kita ambil pertengahan misal, baik, 10 dengan 6, ambillah misal 8, misal 4.08, lihat sini, fokus baik-baik, kalimat iman setelahnya adalah sholat, rumusnya mengatakan setelah ada kalimat iman, bila ada perintah seperti nilai kebaikan, maka perintah ini menjadi indikator tingkat keimanan pemiliknya. Kalimat iman pertama bersanding dengan sholat. Perhatikan baik-baik, berarti sholat akan menunjukkan tingkat keimanan orang yang tengah menunaikan sholat itu. Nah, jika ada orang menunaikan sholatnya baru yang fardu saja, kemudian kata Al-Quran ditunaikan sesuai dengan waktunya, seperti subuh 4:08. Ada panggilan, Allahu Akbar, 4:08. Dan Anda sudah siap untuk menunaikan sholat, itu artinya iman Anda standar. Ya, jam kantor jam 8, Anda datang ke kantor jam 8, standar kan? Standar, beda kalau misalnya jam kantor jam 8, Anda ke kantor jam 7, Anda siap-siap dulu, Anda persiapkan semua kelengkapannya, itu artinya Anda sedang kuat, di atas standar, tidak biasa. Ya, sama ibadah juga demikian, panggilan 4:08, Anda datang 4:08, itu standar. Jika Anda datang mampunya jam 3:30, jam 3 itu menunjukkan indikator keimanannya sedang kuat. Tinggi kita. Seperti Anda semangat mengejar pekerjaan dunia, maka ini menunjukkan tingkat etos kerja yang sedang meningkat. Ketika Anda meningkat mengejar akhirat, ini menunjukkan peningkatan iman yang tidak biasa. Yang jadi persoalan, dipanggil jam 4:08, Anda baru bangun jam 8:04. Ini menunjukkan pasti ada persoalan dalam keimanannya. Awas hati-hati. Ada orang sholatnya bagus, tapi yang kedua, dia gagal pada aspek yang kedua. Ada larangan, jangan lupakan bahwa dalam kaidah iman ada perintah, ada larangan. Misal, maaf sebesar-besarnya, buka Quran surah ke-49 ayat ke-11. Dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan punya iman. Lihat kalimatnya, la, larangan. La yashar, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang-orang mengaku beriman, tapi lisannya sibuk mencela orang lain, tangannya sibuk menulis status yang tidak baik tentang orang lain, ini juga menunjukkan bahwa ada kondisi lemah iman dalam jiwanya. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling gibah, gosip, itu gak boleh. Maaf saya kesini ya, baik. Karena ibu beda namanya dengan laki-laki. Kalau laki-laki di Quran disebut dengan, bahkan dalam bahasa Arab pak, ini lompat sedikit ya. Kalau laki-laki dibedakan nama dengan perempuan. Kalau laki-laki namanya cuma satu, rajul, Pak. oleh seorang. Ranjul, jamaknya pun tidak jauh dari situ, rijal. Tinggal tambah alif, rijal. Quran surah ke-4, ayat ke-4, 34, ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rajul, jamaknya rijal. Sesuatu yang tegap, kuat, berwibawa, kata-katanya mantap, itu rijal. Makanya kalau kemudian bergeser sedikit sifat-sifatnya, maka berkurang kemudian sikap kewibawaannya. Anda tegap, kata-kata mantap, agak sedikit gemulai, turun sifat kelaki-lakiannya. Saya tahun 2008 itu ada di Tripoli, kedatangan kemudian Menpora, beliau cerita, saya sedang ada acara Ustaz di satu hotel, masuk kemudian ke toilet, ke wastafel, saya cuci tangan. Samping saya ada pemuda tegap, rambutnya cepak, badannya luar biasa. Dia enggak bisa Pak gunakan fungsi keran itu Bu. Dia tanya kepada beliau, cuman cara nanyanya agak beda. Eh Mas, gimana cara gunakan ini? Wah itu langsung. Itu beda, itu rah rijal Pak. Tapi kalau perempuan lain Bu. Perempuan, kalau sendirian dia disebut dengan mar'ah. Mar'ah. Pernah dengar istilah mar'ah salihah? Ya, mar'ah. Nah, Ibu sudah berapa lama jadi perempuan? Apakah tahu maknanya mar'ah? Nah. Mar'ah itu dari kata muru'ah. Dia punya 3 arti. Pertama, orang yang sangat senang dengan keindahan. Sifat dorongan untuk tampil lebih indah itu mar'ah. Dari kata muru'ah. Makanya jangan heran kalau ibu-ibu pengajian ada seragam tersendiri gitu kan. Kearisan punya seragam, lain punya seragam. Itu wajar kan tampil dengan keindahan. Ya, Anda mau berangkat kerja kemudian baju pakai demikian begitu saja. Nah, mungkin kita normal, tapi begitu kelihatan sedikit agak leceknya akan dipanggil. Papa ganti. Itu normal. Ya, normal. Sedikit bunga bergeser potnya, luruskan lagi. Ya, tangga kemudian geser, dirapikan lagi. Itu normal. Makanya sangat tidak normal kalau ada istri bangun dari tidurnya, dia tidak peduli dengan keindahan tempat tidurnya. Ya, ataupun sekitarannya. Itu ada sesuatu yang keliru. Baik. Yang kedua, senang tampil terhormat. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Awas, hati-hati. Mar'ah berasal dari muru'ah. Di antara maknanya, sifat rasa yang sangat dalam. Dalam psikologi disebut dengan IF, enfuhlung, nilai rasa yang kuat. Makanya orang Arab menyebutkan satu peribahasa yang sangat dalam sekali. Al-mar'atu kalmir'ah. Tulisannya sama, cuman pemahamannya berbeda. Beda situ harokat saja. Mar'ah kalmir'ah. Mir'ah itu cermin. Perempuan itu layaknya cermin. Makanya jangan heran kalau perempuan sering lekat dengan cermin. Ibu dandan sudah rapi, bagus, turun dari mobil, lihat kaca spion lagi. Masuk ke hotel, lihat jendela, tampil lagi gitu kan. Itu normal Pak. Itu biasa Bu. Tapi yang paling menarik, angat. Bagian terakhir, sensitivitasnya kenapa disebut dengan mar'ah? Saya tanya pada bapak lah, atau bahkan ibu. Kalau ada cermin, kaca cermin, saya kemudian lempar sampai dengan pecah. Bisa enggak dirangkai kembali? Jangan salah, bisa. Cuma sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Demikian perempuan, kalau dia terlukai, cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Tulis. Anda enggak percaya silakan. Sekarang Anda punya masalah, ketika akan itu dimaafkan, cepat memaafkan. Tapi rekening listrik yang 15 tahun yang lalu, diingat bagi Pak? Muncul. Semua muncul. Papa kan, apa kata mama? Dulu juga papa, dulu tuh. Yang dulu ingat lagi. Muncul. Nah itu mar'ah. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Kalau sudah kumpul banyakan, itu dirubah oleh Quran jadi nisa. Hati-hati. Kalau sudah berkumpul, berubah namanya menjadi nisa. Perhatikan perubahan katanya. Kalau laki-laki, rajul jadi rijal. Tapi perempuan, mar'ah jadi nisa, berubah langsung katanya. Nisa itu dari kata nasa. Nasa artinya sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Sifat gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Turun kemudian surat An-Nisa, di antara intinya ayat 34. Ibu lihat paling kiri sebelah atas. Kadang-kadang lupa, kata Al-Quran, فَصَّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهِ. Istri yang solia itu, perempuan yang solia itu cuma 2 cirinya. Satu, taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Atau yang kedua, dia menjaga kemudian aib rumah tangga atau bahkan suami sehingga tidak sampai keluar setelah Allah menjaganya. Jadi kalau kemudian ada aib rumah tangga terbuka keluar, jangan salahkan yang nyebarkan, kata Quran. Kata Allah, saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Sebab kalau gak dibuka, gak akan tersebar. Makanya kata Nabi, kalau ada masalah malam, siang jangan terbuka. Kalau ada masalah siang, selesai saat itu malam tidak dibuka. Yang jadi persoalan, sifat nisa kadang-kadang tanpa terasa muncul dalam perkumpulan. Walaupun judulnya pengajian. Perempuan sependiam apapun, kadang kalau sudah ketemu temannya, kadang cerita. Jeng, apa kabar? Baik. Gimana? Sehat? Sehat. Keluarga gimana? Baik. Eh, suami bagaimana? Di situ masalahnya. Lalu muncullah kalimat, ih gak nyangka ya, nyangka. Jadi ketika Anda mengatakan tidak menyangka, Anda sedang menyangka. Nah, maka turun larangan di Quran, saya kembalikan ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu, jika Anda memang suami beriman, jika Anda istri beriman, maka yang pertama kata Quran, jangan saling mencela, larangan. Jangan bergibah. Jangan gosip, jangan berselisih, itu larangan. Jadi kalau ada orang-orang yang memang sholatnya bagus, kelihatan bagus, rajin puasa, tapi ibadah ini tidak berdampak kepada perilakunya, senang menggunjing orang, senang berselisih, maka saat yang bersamaan ini menunjukkan bahwa orang ini sedang lemah iman. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti itu, alhamdulillah, tidak seperti ibu yang itu tuh, itu gak bagus. Oke. Ah, kalau sudah paham tentang konsep ini, baru sekarang kita masuk pada inti pembahasan kita. Di sini baru dimulai bahasan kita. Nah sekarang, persoalan terbesarnya adalah ayat ini diturunkan tentang ajaran moral dan petunjuk-petunjuk bagaimana menjadi notaris yang beriman. Dan dibuka dengan kalimat iman. Ketika ayat ini turun tentang profesi Anda, dibuka dengan kalimat iman, itu tandanya jika ada pekerjaan Anda tidak sesuai dengan norma-norma yang berlangsung di ayat ini menunjukkan bahwa Anda dalam keadaan lemah iman pada saat ini. Tapi berbahagianya adalah dari sekian notaris yang ada di bumi pertiwi ini, kenapa Allah memilihkan Anda untuk melangkahkan kaki dengan ringan ke ruangan ini? Dilembutkan hati untuk datang pada malam hari ini. Saya ingin katakan bahwa ada berita baik, boleh jadi Allah ingin memanggil kita semua dengan sayangnya menjadikan kita termasuk notaris yang memiliki kredibilitas iman terkuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tidak cukup dengan amin, kita mesti pelajari dulu. Oke. Pelan-pelan ya. Baik. Surga itu tidak diraih dengan sekedar amin. Surga diraih dengan dua hal. Satu iman, dua amal saleh. Kalimat surga pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang punya iman dan membuktikan imannya dengan amal saleh. أَنَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Mereka berpeluang mendapati surga yang dirindukan dengan segala keindahan di dalamnya. Teman-teman sekalian, kalau saya boleh panggil dengan panggilan yang ringan saja, Bapak dan Ibu, teman-teman, sekarang kita turunkan bagaimana menjadi notaris yang beriman itu. Dan semua keterangan itu adalah amanah langsung yang Allah sampaikan kepada kita. Dan amanah itu sudah diperdengarkan kemudian, hati-hati, ketentuannya oleh tadi kawan kita yang membacakan Al-Quran. Beliau bacakan Quran surah keempat An-Nisa ayat 57-59, paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Di ayat 58-nya berbicara tentang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian semua untuk menunaikan amanah pada pemiliknya. Sekarang pemilik ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun tentang awas nilai-nilai dan tuntunan pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Artinya amanahnya langsung diberikan oleh Allah dan Bapak Ibu ketika menunaikan ini sedang menunaikan langsung amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin terbesarnya. Saya ingin tegaskan bahwa profesi notaris bukan sekedar pekerjaan dunia yang mungkin dicapai, tapi amanah akhirat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Sieun. Baik, nanti saya turunkan kaidah sieun dalam Al-Qur'an ya. Insyaallah ada semuanya, tenang. Baik, satu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Semuanya amanah. Ibu enggak, Bapak enggak jadi notaris pun tetap punya amanah. Ibu sebagai istri ada amanah. Sebagai ibu ada amanah. Sebagai anak ada amanah. Kita juga demikian. Kita tidak akan lepas. Bahkan hidup ini amanah. Mata ini amanah. Ini amanah. Ada fungsinya. Lisan amanah. Saya tanya apa fungsi mata, Bu? Bukan. Bukan. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Baik. Ingat baik-baik. Teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Fungsi mata bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Elang melihat, dan mata elang lebih tajam dibandingkan dengan mata kita. Elang naik ke atas bukit tinggi-tinggi sampai dengan membentang ke angkasa. Anak ayam kelihatan. Anda naik ke atas pesawat sampai tinggi pun, sampai tinggi anak sendiri gak nampak. Tapi yang jadi persoalan, mata elang tidak dihisab, mata kita dihisab. Quran surah 17 ayat 36, paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya baik-baik. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan itu akan ditanya oleh Allah. Karena itu ketika Allah menerangkan fungsi mata, bukan untuk melihat. Kata Allah, hanya boleh melihat yang baik-baik. Buka Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Dan kalimat iman dulu yang disebutkan sebelum fungsinya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, silahkan lihat. Kalau tak baik menurut Allah, palingkan. Nanti kita akan bahas, termasuk kalau ada akad yang baik, silahkan teruskan. Tapi kalau yang tidak baik, kemudian palingkan dari itu semua. Kalau ada kemudian tayangan yang baik, ibu boleh lihat. Tapi yang tak baik tidak harus dilihat. Pertanyaan saya, berapa kali selama hidup kita salah lihat dalam kehidupan? Oh. Ada gambar yang keliru, ada handphone, kemudian gambar-gambar yang tidak tepat. Berapa kali itu kemudian mata berbuat salah? Bahkan orang paling hebat itu, kata Quran, ketika matanya salah dia berpaling, lisannya bisa istighfar. Quran surah ketiga, 133, paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Kalau anda salah, bergegas untuk istighfar. Ada orang hebat, begitu melihat pandangan yang salah, dia palingkan, dia istighfar. Astagfirullah. Itulah ujian keimanannya. Tapi bersamaan, Pak ya, bukan matanya tetap, tapi kalimat kemudian mengucap. Astagfirullah. Astagfirullah. Gak bagus itu, astagfirullah. Sudah, ayo satu sini. Oke, yang pertama, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Hei orang-orang yang beriman, kalau konteksnya ayat yang turun tentang notaris, hei para notaris yang beriman, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda atau siapapun yang punya profesi ini, jika Anda kemudian hadir dalam satu transaksi, ya, khususnya yang tidak langsung, kemudian butuh kemudian dalam masa tertentu, faktubu, maka bersiaplah untuk mendokumentasikan, mencatat itu semua. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Aturan yang pertama, hendaklah ada di antara sekian orang yang bertransaksi itu ada satu profesi yang khusus untuk mencatatkan itu semua. Catatkan ketentuan pertama dengan penuh keadilan bil adli. Ini aturan pertama. Apa itu adil? Sederhananya, menempatkan sesuatu sesuai dengan fungsinya, hak dan kewajibannya. Jangan sampai ada satu pihak kemudian, maaf, berkurang apa yang mesti ia dapatkan, baik hak ataupun kewajiban. Antara dua orang yang bertransaksi, apa hak si fulan, apa kemudian kewajiban pihak yang keduanya. Kata Al-Quran, jika Anda menjadi benar-benar notaris yang beriman, maka Anda akan jaga, hak si fulan tidak akan berkurang, kewajiban si fulan tidak akan dilebihkan. Keseimbangan di antara keduanya. Jadi kalau ada kemudian notaris yang beriman, mengatakan dirinya beriman, dia muslim, tapi saat memfasilitasi transaksi tertentu di antara dua orang yang bertransaksi, maaf, condong kepada salah satunya sehingga mengurangi hak kewajiban yang lainnya, maka ini menunjukkan ada lemah iman dalam dirinya pada saat itu. Hati-hati. Pak, tolong Pak, yang ini Pak, dinaikin dikit aja. Aduh, mohon maaf Pak, saya notaris beriman, tidak mungkin menyalahi ketentuan dalam Al-Quran. Wah, luar biasa. Tangan saya ini tangan tahiyat Pak, tidak akan pernah digunakan untuk maksiat. Tapi fee-nya bagus Pak, 500 juta. Sebentar, saya istikharah dulu. Oh, gak bisa. Gak bisa. Ya, ingat. Ingat, maaf, keadilan itu tak mampu untuk dikompromikan. Jika memang Anda sudah punya prinsip dalam kehidupan, maka itu yang harus kita jalani dalam kehidupan. Ingat baik-baik ya, rezeki kita itu sudah diatur. Dan tidak akan pernah tertukar. Menteri ada yang ditukar. Putri ada yang tertukar. Sampai jadi sinetron. Tapi tidak pernah ada kemudian kisah rezeki yang tertukar. Ingat, rizki itu diatur. Yang belum teratur itu surga kita. Saya mau turunkan ayat ya. Kalau paham tentang ayat-ayat rizki, Anda tidak akan pernah terfikir untuk mengambil rizki orang lain. Dan tidak ada kerjaan, Bu. Tidak ada kerjaan. Hanya menghabiskan waktu, energi, dan itu semua akan dikembalikan pada pemiliknya. Ya. Jadi buang-buang waktu saja. Rizki itu sudah diatur. Jadi saya turunkan dengan cepat ya. Ini spesial malam ini. Ini pertemuan pertama. Di orang-orang spesial, jadi saya pun mengerjakan yang spesial. Saya datang sendiri, saya terangkan sendiri, saya nulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah. Luar biasa. Notaris beriman, tinggal duduk, simak. Masya Allah, ada konsumsi. Luar biasa. Lengkap sudah malam ini. Lihat sini. Misal, saya ambil ketentuan. Supaya Anda paham, ketika ada hak dan kewajiban, tidak harus kemudian Anda gandakan. Kalau Anda bisa mengerjakan yang baik, kenapa memilih yang tidak baik? Dan kalau yang baik itu memberikan keberkahan, yang tidak baik menghilangkan nilai ketenangan, untuk apa kemudian mengejar yang tidak baik? Perhatikan teori rizki dalam Al-Quran. Satu, Allah berjanji sudah mengatur semua rizki dan itu akan diberikan. Quran, surah ke-51, ayat 22. Diturunkan ke bumi kemudian. Quran, surah kedua, ayat 29. Anda tinggal mengambilnya. Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat, kemudian ada di Quran surah kedua ayat 172. Ingin lebih cepat lagi, Quran surah ketujuh ayat 96. Ini ada caranya. Dan di sini nanti ada kaitan dengan profesi yang teman-teman miliki saat ini. Coba lihat baik-baik ya. Ini konsep cepat saja. Wa fis sama'i, Quran surah 51 ayat 22, paling kanan agak sedikit ke bawah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, di langit itu sudah saya tetapkan rezeki kalian semua manusia dan saya janji pasti akan diberikan. Sudah otomatis tuh. Di Allah sudah berjanji bahkan sebelum kita lahir. Buka nanti di antara hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, paling cepat buka kitab Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Cari hadis yang keempat paling kiri sebelah atas. Di hadis itu disebutkan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap manusia nanti akan dibentuk di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah. Baru campuran antara spermatozoa dengan ovum. Kemudian thumma yakunu mithdzalika 'alaqah, 40 hari yang keduanya berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithdzalika mudhighah, 40 hari ketiga usia 120 hari, kurang lebih 4 bulan berbentuk mudhighah, ada daging berbentuk keratan. Yang paling menarik, thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat dalam usia 4 bulan itu. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Jadi kalau ada seorang perempuan dalam usia tengah mengandung, kandungan 4 bulan itu ruhnya sudah ditiupkan. Sudah ada ruh di dalamnya. Yang paling menarik, wa yu'maru bikatsbi arba'in, diperintahkan menetapkan 4 hal untuk perjalanan kehidupan bayi yang dikandung itu, janin yang dikandung. Yang pertama apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan pertama kali bikatsbi rizqihi. Saat dalam kandungan itu sudah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan rizkinya sampai dia kemudian wafat. Jadi tidak ada manusia yang hidup sampai dengan wafat kecuali dicukupkan oleh Allah semua rizkinya. Tidak akan pernah datang ajal sebelum Anda mendapatkan semua rizki yang telah Allah tetapkan. Gak ada yang tertukar. Jadi kalau rizki Anda 1 miliar, 1 miliar. Rizki Anda 1 triliun, 1 triliun. Jadi Anda mendapatkan dengan cara yang halal pun rizkinya segitu, keberkahannya bertambah. Anda cari yang haram pun tidak akan bertambah. Jadi kalau Anda bisa dapatkan yang halal, kenapa cari yang haram? Gak akan nambah. Cuman pengaruhnya kepada keberkahan, berkah enggak? Itu poinnya. Dia sangat rugi kalau ada seseorang mencari rezeki dengan cara yang haram karena dia tidak akan pernah mengubah kuantitas rezeki yang telah Allah tetapkan. Hanya hati-hati betul, hati-hati. Rezeki berbanding lurus persamaannya dengan keberkahan. Berkah itu bertambah nilai kebaikannya. Karena itu ketika orang kemudian mulai bergerak untuk menempuh yang haram, ada perasaan tidak enak dalam dirinya. Karena perasaan jiwanya cenderung kepada yang baik. Kalau tidak percaya silahkan bu, keluar dari sini misal, iseng-iseng misalnya ngambil barang temannya. Atau pakai sendal kawannya yang lain. Maka hati kecil Anda akan mengatakan, itu tidak benar. Itu bukan punya kamu. Karena itulah kemudian teman-teman sekalian, awas hati-hati betul. Persamaan keduanya, rizki berbanding lurus dengan ketenangan. Bahkan tenang sering disebut dengan rizki. Makanya kalau orang mengambil dengan cara yang haram, hatinya tidak tenang. Saya tanya pada Anda, silahkan pilih ya. Ibu lah misalnya bu, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih. Kayaan tapi tenang. Ya selalu begitulah ya. Nah, sekarang kalau Anda ingin kaya tapi tenang, ya kenapa kemudian harus menggali hal-hal yang melahirkan kegelisahan? Kata Allah, saya tetapkan rezeki di langit. Pasti diberikan, tidak akan tertukar. Cuma dirahasiakan. Sebab kalau kemudian disampaikan jumlahnya, dan itu rumusnya berbanding lurus dengan kematian, gak akan tenang orang mencari rezeki. Misal, rezeki Pak Dodi misalnya 100 miliar selama hidup. Malam ini sudah diambil 99.999.999.000 rupiah. Tinggal 1.000. Dan tahu beliau, kalau malam ini tinggal 1.000, maka gak akan ada semangat datang ke pengajian. Di masjid ada zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapak kenapa gak ke pengajian? Tinggal 1.000. Capek, capek, capek. Kemudian lemes, tidur, pingsan. Begitu bangun dikasih minuman. 2 sedot, 1.000 meninggal. Nah ini. 2. Rizki ditetapkan di mana? Sebentar ya, saya agak cepat. Kita tinggal di mana? Di bumi. Rizkinya di langit, orangnya di bumi. Bagaimana kemudian mendapatkan rizkinya? Maka Allah turunkan itu semua ke bumi. Quran surah kedua ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kata Allah, saya telah jadikan semua rizki itu, saya tetapkan di bumi semua. Supaya kalian mudah mendapatinya. Nah sekarang saya ulang. Rizki kemudian ditetapkan di mana? Di langit. Diturunkan di mana? Ke bumi. Kita ada di mana? Bukan, kita di Bandung. Hotel Papandayan. Ya kan? Bandung bagian dari bumi. Anda tinggal di Bandung, rezeki Anda di Jakarta. Apakah Anda cuma menunggu di Bandung? Tidak. Anda harus menjemput itu. Maka turun Quran surah kedua ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei orang-orang, hei manusia, ayo cepat bergerak. Cari pekerjaan. Ambil profesi yang bisa kamu dapati untuk menjemput rezeki itu. Silahkan, kulu. Kulu kalau bahasa Indonesia itu menggunakan hukum sinekdok pas pro toto. Disebutkan sebagian untuk mendapati keseluruhan. Ya. Lawannya sinekdok totem pro parte, disebutkan semuanya untuk mewakili sebagian. Bahasa Quran indah sekali, silahkan cari sesuap nasi, kata Quran. Ambil profesi yang kamu bisa dapati. Papa mau kemana? Mencari sesuap nasi. Kan bukan sesuap aja. Cari motor, cari mobil, cari macam-macam. Itu namanya sinekdok pas pro toto. Kata Al-Quran, silahkan cari. Silahkan dapatkan profesi. Jadi ketika Anda memilih sekarang menjadi seorang notaris, itu amanah, silahkan. Tapi yang paling menarik, ini kaidah pertama. Halalan thayyiba. Jalani profesi itu dengan menempuh legal yang benar, dan dari yang bagus itu kemudian dapatkan sesuai dengan kebutuhan. Thayyib itu baik sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua yang diinginkan pasti diraih. Capek. Thayyib, baik. Dalam bahasa itu ada lima baik. Satu thayyib, Quran surah 2 ayat 168. Thayyib itu baik yang mendorong kepada kebutuhan fisik. Jadi kalau Anda tanya pada orang Arab, kaifa haluk, apa kabar? Dia jawab thayyib. Artinya fisiknya bagus, baik. Cuman kadang-kadang ada orang yang fisiknya bagus, maaf pikirannya kurang baik. Seperti Bang Thayyib, dua kali puasa, dua kali lebaran, dia gak pulang-pulang tuh. Namanya thayyib tapi bermasalah, ya kan? Saya agak cepat ya. Kalau ingin lebih cepat lagi, amalkan yang ini. Quran surah 2, 172. Ini nanti sebelum Anda cari, Allah dekatkan. Ada amalannya di sini. Yang ketiga, kalau ingin lebih cepat lagi, Anda belum mencari, Allah sudah hadirkan bagi Anda dengan cara yang amat mudah untuk mengambilnya. Itu amalannya ada di Quran surah 7, ayat 96. Kalau ini ingin kita sederhanakan dalam profesi notaris, bagaimana mendapatkan semuanya dengan cepat, maka teruskan ayatnya. Prinsip pertama, Anda mesti berlaku adil dalam menjalani profesi yang sedang Anda geluti saat ini. Satu. Teruskan. Dua. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Jangan merasa sungkan untuk menjalani profesi Anda untuk menuliskan setiap segala hal transaksi yang sedang terjadi atau pekerjaan yang sedang dijalani. Falyaktub, maka semangatlah Anda untuk mengerjakan profesi itu. Kata Al-Quran, notaris yang beriman itu semangat dalam pekerjaannya. Bahkan menggunakan fa di situ. Fa di situ dalam bahasa Arab disebut dengan harfu atfin, rabitin, baina syai'aini, bila hududin, ma'a ma'nal mubadarah. Paham? Ah, tidak, baik kita jelaskan. Baik. Fa di sini, kata Quran, falyaktub, fa-nya menunjukkan huruf penghubung di antara dua aktivitas. Aktivitas pertama, ada orang datang kepada Anda untuk meminta dicatatkan dalam transaksinya. Aktivitas kedua, Anda kemudian merespon dengan mencatat itu semua. Antara permintaan dengan respon, kata Quran, jika ada kebutuhan itu dibutuhkan, sebagai kewajiban Anda untuk menunaikan tugas, maka notaris beriman itu akan cepat merespon itu dengan respon yang sangat baik. Jadi secara singkat, notaris beriman adalah orang-orang yang cepat dan memiliki respon yang baik dalam menunaikan tugasnya. Jadi mohon maaf, maaf ya kalau dalam bahasa yang singkat, jangan sampai juga kemudian kita pilih-pilih hanya untuk selera saja. Yang ini peluang amplopnya besar, ini yang kemudian saya bantu. Yang ini kemudian maaf, peluangnya kecil, ini yang saya kemudian akhirkan. Jika ada orang datang lebih dulu, dia punya kepentingan, dan itu bermaslahat dalam kehidupan, maka notaris beriman akan cepat merespon, membantu sesuai apa yang bisa ia kerjakan. Pertanyaan saya, sampai malam ini, berapa dari sekian tugas itu yang pernah dipilih-pilih oleh kita, dan bertentangan dengan apa yang Allah inginkan, dengan kaidah yang telah ditetapkan? Karena ini akan berpengaruh pada turunan ayat berikutnya. Jadi kalau kita, maaf, masuk dalam kategori iman melekat dalam diri kita, apapun yang dikerjakan, bukan hanya keadilan yang ditampilkan, tapi respon cepat dan semangat dalam menggeluti profesi itu juga menunjukkan kadar keimanan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Halo? Kenapa jadi merenung begini? Ayo teruskan lagi. Tiga. Ya, saya agak cepat ya, supaya kita bisa nanti diskusi kalau ada yang ingin ditanyakan. Teruskan. وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. Saya agak cepat ke tengah. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ. Tahan. Ini kunci yang paling penting. وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. Kalau sedang bertransaksi, saya tidak bermaksud mengajari ya. Kalau yang ini mungkin sudah sering Bapak Ibu kemudian lakukan. Baik di PPAT ataupun notaris yang umum, ini pasti sering kali terjadi. Hendaknya dalam transaksi itu, Kemudian orang yang punya kepentingan menyampaikan dengan jelas kepada pencatat itu apa yang diinginkan. Maka pencatat itu menyimak dengan baik, kata Quran. Silahkan simak apa yang diinginkan, kemudian respon sesuai dengan apa yang diinginkan itu. Ya, jadi mohon izin ya, mohon izin. Bahasa Quran indah sekali. Apa yang Anda kerjakan itu sesuaikan dengan kadar kebutuhan dan permintaan dari klien yang datang kepada Anda. Ketika klien mengatakan, saya pengen begini, ini pengen seperti ini, kemana arahnya yang diinginkan dulu? Supaya catatan itu bisa disesuaikan dengan aspek keinginan dari permintaan yang datang kepada Anda semua. Kalau ini normal, tidak ada pembahasan di situ. Tapi yang paling menarik, kalimatnya kemudian ditutup dengan kalimat yang sangat indah. Falyattaqillah. Ketiga, saat menjalani profesi itu, jaga dan tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mau saya sampaikan dengan penting. Takwa. Ya. Saya mau kasih rahasia ya. Maaf, saya kasih rahasia besar dalam Al-Quran. Ini diantara kita saja. Ya. Lihat baik-baik. Pertama, kenapa takwa penting untuk ditingkatkan? Bahkan, maaf, menjangkau semua lapisan dalam aktivitas kehidupan. Even itu pekerjaan Anda saat ini. Bahkan saat Anda menjadi notaris pun, kata Quran, jangan lupakan untuk meningkatkan takwa. Bahkan nanti diulang lagi untuk ditegaskan di ayat, di penutup ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sekarang perhatikan baik-baik. Apa pentingnya kita meningkatkan takwa kepada Allah? Yang kedua, bagaimana caranya? Tahan. Buka Quran, surah ke-65, akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Buka Quran, surah kedua, ayat 189. Ambil lagi misalnya buka Quran, surah ke-8, ayat 29. Saya tahan sampai sini. Fokus ya, perhatikan baik-baik, tahan. Quran surah 65, ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Jika Anda bertanya, ya Allah, kenapa saya tetap diminta meningkatkan takwa dalam menjalani profesi saya ini? Kata Al-Quran, perhatikan jawabannya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, fokus ya Bu ya, Pak ya. Ketika kita diminta tadi dengan bahasa iman menggunakan alladzina, semua kalangan. Tapi ketika Allah meminta meningkatkan takwa, dirubah kalimatnya jadi man. Untuk menunjuk kepada aspek personal. Man. Kalau sudah kalimatnya menggunakan man, maka maknanya secara umum ini menunjuk pada aspek personal. Yang tidak mewakili kepada yang lainnya. Jadi gak bisa diwakili, takwa gak bisa diwakili. Ini ada perkumpulan INI, Ikatan Notaris Indonesia. Sudahlah Pak Ketua aja yang meningkatkan takwa, kami ikut aja. Gak bisa. Jadi ketika Allah sebutkan tingkatkan takwa, mau ketuanya, mau sekretarisnya, mau anggotanya, semua kata Allah. Secara personal tingkatkan takwa. Ya Allah, apa pentingnya itu semua? Teruskan ayatnya. Wa may yattaqillaha. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, kaidah pertamanya, yaj'al lahu makhraja. Jaminan yang Allah berikan. Satu, Allah akan berikan solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang dialami. Jadi pentingnya meningkatkan takwa kata Al-Quran, jika nanti Anda punya masalah dalam kehidupan, dalam konteks pekerjaan Anda, kalau Anda punya persoalan dalam pekerjaan Anda, orang yang meningkatkan takwa itu akan cepat diberikan solusi oleh Allah dalam membuka segala peluang-peluang dari mengatasi problematikanya. Tahan. Maaf ya, sebentar. Tolong tunjukkan dalam dunia pekerjaan yang tidak punya masalah. Al-Quran memberikan gambaran, setiap orang hidup akan selalu berhadapan dengan ujian. Bentuknya persoalan. Bapak ibu pun yang kelihatan tenang-tenang, senyum. Demi Allah saya katakan, belum tentu gak punya masalah. Pasti Anda punya persoalan. Ada persoalan di rumah tangga, ada persoalan di kantor, ada persoalan kehidupan sosial. Caranya mudah kata Allah, maaf biayanya tidak mahal, tenaganya gak banyak. Anda tingkatkan takwa, saya mudahkan itu. Bukankah Allah yang punya rizki? Bukankah Allah yang punya solusi? Bukankah Allah yang punya segalanya? Jadi kalau Anda kemudian ingin mendapatkan segala kemudahan itu, kenapa tidak dekati pemiliknya? Maka jaminan pertama kata Allah, ketika Anda tingkatkan takwa, maka secara otomatis bukan tidak punya masalah. Sebelum masalah itu dilalui, Allah sudah mudahkan, seakan-akan tidak punya masalah sama sekali. Ini poinnya. Jadi kalau Anda kemudian ada pekerjaan, tolong buka dulu ya, ini saya kasih contoh nih, contoh tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam pekerjaan dan kehidupan. Quran surah kedua, ayat 155, paling kiri sebelah atas. Untuk pekerjaan, kita ambil mungkin Quran surah ke-17, ayat 79 sampai 81. Ada juga Quran surah ke-21, ayat 87 sampai 88. Maaf ya, kalau Quran katakan begitu pasti terjadi. Misal, dalam pekerjaan, dalam dunia pekerjaan akan muncul sifat iri hati. Kemudian persaingan yang tidak sehat, sampai saling mencelakakan. Sampai kemudian ada yang saling menyungkurkan, ingin menyingkirkan dan macam-macam. Jika kemudian Anda masuk dalam rentang seperti itu, tantangan-tantangan demikian, bagaimana cara mengatasi semua itu? Ada orang yang dijamin oleh Allah, bahkan ketika dia mengerjakan amalan ini, sebelum itu terjadi, itu sudah diringankan, bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah kedua, ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Setiap orang yang hidup, pasti aku akan uji, kata Allah, dengan berbagai persoalan kehidupan. Yang paling indah, masalah ini bukan saya turunkan untuk menjadikan kehidupan dia bermasalah. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang mungkin dijalani. Bukankah anak SD kalau ingin masuk ke SMP diuji? Bukankah SMP kalau naik ke SMA mendapat ujian? Demikian kata Allah, manusia pun kalau ingin meningkat kualitas hidupnya, maka aku akan turunkan ujian kepadanya. Bentuknya apa? Cek baik-baik. Minal khauf, ada khawatir. Khawatir nanti besok tidak jadi akadnya. Khawatir besok ada saingan baru datang menawarkan dengan tawaran yang lain. Bahkan malam ini pun khawatir, Ustaz kapan selesai ceramahnya. Kan? Khawatir waktunya cepat habis, khawatir ini dan itu. Jauh, lapar. Kan? Wa naqsi minal amwal, maaf, harta mulai berkurang. Sedangkan persamaan harta itu juga persamaannya tidak luput dari bab fisika tentang gaya. F1 sama dengan F2, hati-hati, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya? Anda bergerak dengan kuat, dorongannya semakin kuat. Dipukul kemudian lemah, bunyinya lemah, pukul kencang, bunyinya kencang. Harta juga begitu, hartanya kuat, gayanya tampil beda. Harta lemah, gayanya lain. Orang yang hartanya tinggi, keluar dari BMW, kemudian naik mulai ke atas, tangannya kemudian ke kantongnya, santai luar biasa. Harta menurun, apa yang terjadi? Kalau turun dari angkot, lebih tawadu, kemudian sodakoh, lain. F1 sama dengan F2. Yang jadi masalah, babayanya belum selesai. Kalau Anda turunkan ke hukum Pascal, tekanannya, bukankah F berbanding lurus dengan P? Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ini jadi masalah. Saat berada di atas, naik, tenang, nyaman. Sambutan datang, pujian datang, macam-macam datang. Tapi ketika itu turun, banyak persaingan, mulai menurun, tekanan mulai muncul. Sapaan mulai jarang lagi, miss call mulai jarang terjadi, dan sebagainya. Dulu miss call adzaratin khairayarah, sekarang bahkan syarayarah. Ya? Ini masalah. Nah, tapi yang paling menarik, lihat ujungnya. Wal anfus, mulai ada yang sakit, ada yang meninggal, wathamarat. Di sini sering, mohon maaf, sering kurang maksimal dalam menerjemahkan. Diterjemahkan di situ terjemahan mushaf, buah-buahan. Buah-buahan. Kalau cuma buah-buahan, berarti Allah kurang adil. Karena tukang buah yang diuji. Yang lain tidak. Ini dibaca dengan ilmu balagoh yang tadi saya terangkan. Thamarat itu bahasa kiasan. Bukankah orang nanam ngambil buah itu setelah menanam benihnya? Bijinya tumbuh, dirawat dan sebagainya. Ada orang, Pak, maaf ya, nanam buah, bijinya ditanam, tumbuh. Ketika muncul buahnya ternyata dipetik oleh orang lain. Besok dia mau panen, malam-malam sudah habis. Dalam dunia pekerjaan, Anda yang kemudian ikut tendernya, Anda ikut kemudian bantu prosesnya, tiba-tiba setelah mau berhasil dirampas oleh orang lain. Itulah wathamarat. Dan itu dalam dunia kehidupan pasti terjadi. Nah, saat itu kemudian dihadapi, apa yang bisa memudahkan perjalanan kita semua itu? Kata Allah, ada satu amalan yang saat Anda kerjakan, saya mudahkan semuanya. Itulah taqwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Jadi kalau Anda punya sekarang aktivitas, kenapa susah, gak tuntas-tuntas, gak jalan-jalan, hambatannya banyak, padahal ilmunya tinggi, status pendidikannya sudah tinggi, maaf semua perangkat ada, apa yang kurang? Mungkin yang salah bukan status keilmuan atau status jabatan. Mungkin yang kurang, ini takwanya. Anda kurang dekat dengan Allah. Ada yang di kantornya champion, hebat. Hampir gak ada saingan, jadi rujukan. Tapi di rumah, masalah kecil gak pernah selesai. Orang lain aja yang gak tinggi-tinggi kedudukannya dengan senyum selesai. Anda sudah diskusi gak tuntas-tuntas, masalahnya apa? Barangkali bukan karena harta yang belum melimpah. Mungkin takwa yang belum hadir dalam kehidupan. Ini poinnya. Ya. Makanya ketika turun Quran surah kedua di ujung ayat 189 kata Allah, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Kalau Anda ingin bahagia, ayo kemudian tingkatkan takwa. Di teman-teman sekalian, mohon maaf ya, mohon izin, pertemuan malam ini pun kita belajar sesungguhnya dalam rangka untuk memudahkan aktivitas kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita amalkan semua ini, nanti Anda akan lihat. Silahkan nanti besok lihat, bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Akan lain, Pak. Bu, akan lain. Tahan ya, sebentar. Masih ada waktu? Ah, masih. Oke, okay. Saya pelan-pelan. Nanti tinggal 2 poin lagi ya. 1 poin, 1 jam. Satu, tinggal terakhir. Baik, bagaimana cara meningkatkan takwa? Saya cepat. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Awas, hati-hati. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Dari 115 ini, singkatnya dibagi 2 bagian. Satu, ada yang mengatur hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikenal dengan Hablum min Allah. Al-Bu'd Rabbani. Misal, contoh. Quran surah kedua, ayat 2 sampai dengan ayat 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Orang takwa, muttaqin orang takwa. Siapa orang takwa itu? Cirinya yang pertama, dia punya hubungan baik dengan Allah. Dia buktikan lewat ibadah-ibadah yang baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat. Jadi salat bagian dari takwa. Maaf. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak bagian dari takwa. Ayat 4-nya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, baca Quran, interaksi dengan Al-Quran, bagian dari takwa. Bapak Ibu buka Quran surah kedua ayat 183 tentang puasa. Puasa ditutup dengan takwa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diakhiri dengan kalimat takwa. Puasa bagian dari takwa. Tahan. Fokus baik-baik, lihat sini. Kata Al-Quran, kalau Anda ingin dimudahkan hidupnya, diberikan solusi dari setiap persoalan kehidupan, rezekinya ingin gampang diraih, syaratnya sederhana, dekati Allah lewat takwa. Bagaimana ya Allah mendekatimu lewat takwa? Tingkatkan ibadah. Mulai sekarang salatnya tambah. Ya. Tambah, bukan menambah jumlah yang fardu yang sudah tetap, tapi menambah bilangan-bilangan lain yang melengkapi. Aku kemarin jauh darimu ya Allah, aku punya banyak masalah, aku ingin berubah. Besok subuh biasanya 2, aku jadikan 4. Enggak bisa. Bukan itu maksudnya. Yuk tahajud bangun malam. Ya, tahajud. Tahajud itu Pak, Ibu, itu kalau Anda kerjakan dengan baik, maka Allah akan jamin 4 kemuliaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak pernah tahajud. Jadi kalau Anda sholat 5 waktu, khusyuk luar biasa sampai tangisan macam-macam keluar, tapi tidak pernah mengerjakan tahajud, 4 ini enggak akan diraih. Tidak akan diraih. Itu rahasianya ada di Quran surah 17, ayat 79 sampai 81. Ya, kata Allah, "Wa minal laili fatahajjad binafilah." Ya, dari sementara malam bangun, walaupun gak semuanya, mungkin jam 3 bangun, setengah 3 bangun, setengah 4 bangun. Awal-awal kerjakan 2 rakaat dulu, boleh. Hadis Muslim berhadis 749, jangan tinggi-tinggi dulu. Wah, ini baru mulai sudah 11 rakaat, Masya Allah. Bangunnya sih jam 3, abis itu tidur lagi, bangun jam 8. Ya? Ini yang repot. Nah, jadi 2 rakaat dulu, bangun. Kalau Anda bisa kerjakan ini, apa yang didapatkan? Satu, asa ayyab athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini janji Allah. Allah akan angkat karir Anda dalam pekerjaan Anda itu ditempatkan di tempat terbaik. Satu. Tidak cukup dengan amin, tahajud dulu ya. Satu itu. Dua. Waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Pekerjaan Anda itu akan dibimbing oleh Allah. Jadi mengawali pekerjaan dapat bimbingan Allah. Ini yang harus dikerjakan, ini yang tinggalkan, ini jauhi, ini dekati. Teruskan. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Tiga. Dijanji Allah. Jika Anda punya persoalan ketika sedang Anda hadapi itu, maka Anda akan dibimbing untuk menemukan jalan keluar. Awas, tidak mudah. Kadang-kadang ada orang menempuh jalan keluar dengan mencari yang haram. Dia keluar dari lubang buaya, masuk kandang singa. Ini yang paling bahaya. Yang keempat, ini yang dahsyat. Waja'alli min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang mengganggu Anda dalam aktivitas Anda, maka Allah langsung yang akan menolong Anda. Jadi tahajud. Tambah. Ya, jadi saat orang tidur, Anda bangun. Ya. Tahan, satu. Teruskan, maaf izin ya. Misal kesini, Al-Quran. Ayo Bu, Pak. Ini kan sudah ada komunitasnya. Bahkan notaris muslim, kenapa Anda tidak bikin grup untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah? Misalnya malam, saling ingatkan. Ayo bangun tahajud. Ada panggilan jam sekian, notifikasinya muncul. Kemudian besoknya disiapkan. Berapa ayat misalnya target. Ya, teman-teman, waktu ada kejadian kemarin kita bermohon pada Allah. Semoga diwafatkan dalam keadaan syahid insyaAllah. Diterima amal solehnya. Waktu pesawat JT610 itu, ada seorang bernama Maria Ulfa, Masya Allah, dia masuk komunitas penghafal Quran, pembaca Al-Quran, yang menamatkan 1 juz setiap pekan. Tahukah Anda, mulia sekali wafatnya. Sebelum naik ke atas pesawat itu, beliau baru saja menamatkan khataman Qurannya selama 1 juz dalam sepekan itu. Di begitu beliau selesaikan 1 juz saat itu, ditutup oleh beliau, dilaporkan kemudian kepada komunitasnya, masuk ke dalam pesawat, terjadilah kemudian jemputan ajalnya pada saat itu. wafat dalam keadaan selesai menghatamkan Qur'annya dalam satu juz itu. Pertanyaan saya, kenapa kita tidak menyusul dengan hal-hal yang baik itu? Kan gak ada ruginya. Kenapa tidak ada misalnya teman-teman bikin program, ayo satu hari satu ayat gak apa-apa. Satu ayat dulu, baca dulu, ya. Kemudian besoknya misalnya naik 10 ayat dan seterusnya. Begitu Anda dapatkan itu, pertama kata Allah, orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran akan diberikan ketenangan dalam jiwanya. Jadi kalau teman-teman sedang gelisah, ya ada pekerjaan yang susah, ya maaf, bahasa Quran jangan dikeluhkan. Apalagi bikin status yang tidak jelas. Kasus ini begitu rumit, gak akan melahirkan solusi. Cuma nunggu komen satu dengan yang lainnya. Kenapa tidak Anda berwudu, menghadap ke arah kiblat, baca Quran. Demi Allah saya katakan, begitu Quran Anda bacakan, ada ketenangan dalam jiwa. Solusi belum datang, tapi hati sudah tenang. Agak cepat ya, ini puasa. Ayo, boleh? Nanti Senin misalnya, tambah puasa Senin. Sudah rajin, masuk Kamis, Senin Kamis. Pertengahan Ayyamul Bid. Ya? Kalau sudah merasakan nikmatnya nanti muncul puasa Daud. Ya, besok puasa misalnya, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, kemudian Kamis tidak. Enak, nikmat. Tapi jangan terlampau kreatif ya, orang puasa Daud, Anda sholat Daud. Ya. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, kemudian maghrib tidak. Oke, saya masuk bagian terakhir. Fokus. Takwa yang kedua, saya masuk ke ujungnya, juga diarahkan oleh Allah kepentingan hamdu minan nas, hubungan dengan manusia. Contohnya Quran surah ketiga ayat 133 sampai dengan 134. Di ujung ayat 133 Allah katakan, saya siapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu? Ayat 134-nya. Maaf teman-teman. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra. Dia yang gemar berbagi dengan satu dengan yang lainnya. Wal kadhimina al-ghayza, dia sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anin-nas, dia bahkan bisa memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada dirinya. Secara singkat, maaf, orang takwa itu orang yang mampu membangun hubungan baik dengan sesamanya. Maka jika Anda ingin karirnya meningkat, tidak mudah mendapatkan banyak masalah dalam kehidupan, maka bangun relasi yang baik satu dengan yang lainnya. Maaf, rezeki itu sudah teratur. Kenapa tidak kemudian saling berbagi satu dengan yang lainnya? Tidak harus semua didominasi. Ada yang bisa Anda dapatkan, ada yang bisa Anda bagi. Ada yang bisa Anda raih, ada yang bisa Anda berikan solusi. Begitu teman yang satu sulit, Anda kemudian bantu. Begitu yang ini kemudian ada kelebihan, dorong kepada yang lainnya. Prinsip seperti ini, Anda punya hubungan baik dengan Allah dan relasi baik dengan manusia, maka kata Allah, itu akan memudahkan solusi dan rezeki berlimpah kepada Anda. Saya tutup. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Saya akhiri, tingkatkan takwa kepada Allah, dan isyarat terakhir, Allah akan tambahan pengetahuan kepada Anda. Kalau ini dibaca dengan pengertian terbalik, dan ayat ini masuk pada kategori ayat-ayat tentang notaris, maka notaris itu tidak cukup meningkatkan takwa dengan cara membangun hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama, tapi dia selalu mengupgrade pengetahuannya. Wa yu'allimukumullah, tambahkan pengetahuan. Belajar lagi, tambah lagi. Jangan cukupkan Anda SH tadi, tambah lagi. Masuk ke master, tambah lagi, masuk ke dokter. Sehingga semua pengetahuan itu berlimpah kepada Anda, wawasannya kemudian meluas, dan relasi Anda pun akan meningkat dari sebelum dan sebelumnya. Maka, saya simpulkan, notaris yang beriman kepada Allah, dia punya sikap adil dalam pekerjaannya, dia merespon dengan cepat segala hal yang membutuhkan jasanya, kemudian selanjutnya meningkatkan takwa kepada Allah, dengan meningkatkan ibadahnya, boleh Anda bertransaksi, tapi ketika waktu sholat tiba, jangan sampai diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika sibuk mencatat urusan dunia. Karena amal Anda pun akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun hubungan baik dengan sesama. Jangan sampai pekerjaan bagus, tapi mohon maaf dengan orang tua masih ada masalah. Jangan sampai hadir di sini, tapi dengan anak belum selesai persoalan. Dengan tetangga belum selesai persoalan. Karena ada orang yang rajin, kemudian di masa Nabi perempuan rajin sholat, rajin puasa, cuma diadukan kepada Nabi karena masalah dengan tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau tidak tobat, dia masuk neraka. Selanjutnya yang terakhir, selalu mengupdate pengetahuan. Ya, supaya bertambah wawasan, manfaat ilmunya, dan meningkat kemudian status-status kehidupan dan juga raihan-raihan apa yang bisa didapatkan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Barangkali inilah amanah yang telah Allah turunkan kepada kita, yang Anda tuliskan menjadi notaris yang amanah, maka amanah pertama adalah saya menyampaikan amanah Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa menjaga 5 prinsip dalam kehidupan yang tertuang dalam Quran surah kedua ayat 282 itu. Maka besok-besok kalau ada ta'lim lagi, saya berharap ini seperti banner di belakang ini ditambahkan tentang ayat notaris Al-Baqarah 282. Syukur-syukur kalau setiap notaris hafal ayatnya insyaAllah. yaitu ayat terpanjang dalam Al-Quran, ya, yang bisa memberikan jembatan tercepat bagi Anda menuju surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup dengan amin, kita amalkan dulu isinya, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, saya agak percepat supaya sesuai dengan waktu yang telah disampaikan. Sekarang pas jam 9, jadi saya cukupkan untuk uraian yang saya telah utarakan. Kemudian kita coba jawab apa yang Bapak Ibu tuliskan. Sebentar, saya tanya dulu. Paham apa yang saya sampaikan? Jelas insya Allah? Baik, siap mengamalkan? Yakin? Kalau ada perintah Al-Quran, siap diamalkan? Saya tes dulu ya. Quran surah kelima, Al-Ma'idah ayat 100 sampai dengan 101 ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, ingat ada kata iman ya. Berarti kalau ayat ini diamalkan, iman Anda kuat. Kalau dilanggar, imannya lemah. Oh, ya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, bisa dipahami dengan baik, maka jangan banyak dipertanyakan. Khawatirnya banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Nah, saya ulang. Jelas uraian saya? Paham insya Allah? Ada pertanyaan? Awas orang beriman. Ah, oke. Okay. Enggak apa-apa lah untuk malam ini. Senang ya. Allahu Akbar. Bismillah. Istri saya seorang notaris, saya tidak mengizinkan saya untuk mengambil pekerjaan yang berkaitan dengan bank konvensional dan pinjam-meminjam lembaga ribawi. Karena saya pernah membaca salah satu yang dilaknat Allah adalah pencatat dan saksi perjanjian riba. Apakah pemahaman yang tuan saya sudah tepat, Ustaz? Tayyib. Dan saya kira ini mewakili sebagian dari kegelisahan teman-teman yang mungkin bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Baik, pertama, riba itu jelas dilarang. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang riba itu kuat menunjukkan larangan pada pekerjaan yang dimaksudkan. Alhamdulillah. Oh, sebentar. Hadis Muslim, hadis 1402, juga 1389. Man dalla ala khairin falau ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, membantu pada kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ya? Masya Allah. Mudah-mudahan pahala yang menghapus sama dengan menulis ya. Baik. Ya, sementara saya tidak menulis dulu, fokus ini. Tahan. Pertama, ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang riba, semua sepakat menuju pada satu kesimpulan yang sama. Haram riba. Ya, kalau bicara tentang riba jelas haram. Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah ayat 275. Paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua ayat 275. Menyerupakan orang pelaku riba dengan orang yang sedang kesurupan. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Bukankah orang kesurupan itu banyak salahnya? Kata-katanya meracau, tindakannya kacau dan sebagainya. Itu bahasa kiasan. Seakan-akan orang riba itu banyak salah dalam dirinya. Makannya salah, gerakannya salah, macam-macamnya salah. Karena ingat, kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam diri seseorang, menyebar lewat darah, maka semuanya ini akan punya konsekuensi yang, maaf, tidak mudah. Satu, dia akan menutup pintu-pintu kebaikan dalam dirinya. Misal, masuk ke telinga, Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya akan berbentuk sumbatan. Menyumbat. Bukan gak bisa dengar. Karena yang haram, yang jelek itu nutup, yang baik ketutup. Jelek lawannya baik. Kalau yang jelek masuk, yang baik akan masuk, Pak. Orang yang kata-katanya buruk, maka dia sulit mengatakan kosakata yang baik. Sama dengan orang yang terbiasa berkata yang baik, maka dia sulit menemukan kosakata yang buruk. Karena itu ketika yang buruk masuk ke dalam diri, beredar kemudian dengan darah, jadi daging menutup pintu kebaikan. Makanya jangan heran, orang-orang yang kemudian tertutup pendengarannya untuk mendengarkan kebaikan, maaf, kalau yang jelek-jelek cepat masuk. Tapi yang baik susah. Bahkan rumahnya di sini, ini masjid, jaraknya cuma 5 meter. Speaker masjid ke rumahnya begini. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak kedengaran. Sementara yang 500 meter, bahkan 5 kilo, itu sebelum waktunya adzan sudah datang. Dengan kakinya dia melangkah. Ini sepeda ada, mobil ada, segalanya ada. Tinggal jalan kaki, gak tembus. As-salatu khairu minan naum, terbalik ke telinganya. An-naumu khairu minas salat. Ya, ini poinnya. Masuk ke mata, jadi bahaya. Orang yang terbiasa makan yang haram, kemudian itu jadi darah, mengalir, jadi daging, menghambat ke matanya, maka di matanya ada penutup. Maka turun Quran surah kedua ayat ketujuh. Paling kanan agak sedikit ke atas. Khatamallahu ala kulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim ghishawa. Di matanya ada penghalang. Sehingga dia gak bisa bedakan. Mana sesuatu yang baik, mana yang tidak baik. Masuk ke tangan, ini sentuhannya gak baik. sudah senang dengan yang haram. Kalau yang haram sudah menguasai dirinya, maka yang halal-halal akan cenderung terhindari. Istri yang halal sudah tidak dipandang lagi. Suami yang halal sudah tidak peka lagi. Anak yang halal sudah tidak disenangi lagi. Semua akan tergerak pada kepentingan-kepentingan yang haram. Seperti minyak tidak bersatu dengan air, maka haram pun tidak akan pernah bersatu dengan halal. Karena itu Allah katakan, pelaku riba itu cenderung punya masalah dalam hidupnya seperti orang yang kesurupan, dikerjai oleh setan. Kemudian sampai ke ayat Quran surah kedua, ayat 278-nya diminta untuk bertobat. Kemudian ayat 279-nya diminta untuk kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman yang kuat, kalau tidak mau bertobat maka Anda seakan-akan mengajak perang dengan saya dan Rasul. Maaf ya Bu ya, Pak ya. Anda dengan manusia saja kalau orang kuat sulit untuk mengalahkannya. Sekarang pengen ngajak perang dengan Allah. Maaf, kalau Anda punya masalah dengan manusia, saya punya masalah dengan orang Bandung, saya pindah ke Jakarta. Saya punya masalah dengan orang Indonesia, saya pindah ke Malaysia. Saya punya masalah dengan orang Asia, saya pindah ke Eropa. Tapi Anda punya masalah dengan Allah, mau lari kemana? Itu poinnya. Maka saya belum bicara tentang hukum, saya ingin bicara pertama tentang riba. Riba itu jelas haram. Riba sama dengan haram. Tahan? Maka segala unsur yang terkait dengan riba, semua keterangannya lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik pelakunya, baik pemberinya, baik pencatatnya, baik saksinya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tetap mendapatkan hukuman yang sama, haram. Pelaku, pemberi yang menerima, saksi, bahkan pencatat. Fasilitator. Awas, saya belum bicara tentang profesi, saya bicara tentang riba. Jadi kalau ada orang mengerjakan kemudian riba, ya, bahkan saat ada alternatif yang lain dia paksakan untuk mengerjakan riba, maka dia masuk dalam kategori ini. Haram sama dengan dosa. Laknat, kalau sudah ada laknat, resikonya tidak mudah. Laknat itu resikonya paling dahsyat itu neraka jahanam. Baik, ibu tahu neraka yang paling ringan? Tadi kalau bapak baca Quran, naik sedikit ke ayat 56 ya, An-Nisa 56 itu neraka yang paling ringan. Paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Orang-orang yang sulit diingatkan oleh kami, melakukan dosa-dosa, tapi dosanya yang standar, yang biasa-biasa, itu dosa juga. Kemudian dia kerjakan itu melewati amal solehnya. Amal solehnya kemudian turun, amal salahnya naik. Masuk dia ke neraka yang paling ringan, saufa nuslihim nara. Kami tarik ubun-ubunnya. Nusli itu dicelupkan seperti bikin teh celup. Pernah bikin teh celup? Ya, nanti coba ke ruang makan, ambil celupan, masukkan. Teh celup itu kan celupkan, angkat. Celupkan, angkat ya. Nah, nanti ada orang ditarik ubun-ubunnya dicelupkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap dicelupkan hancur semua tubuh dan kulit-kulitnya. Kenapa kulitnya disebutkan? Karena kulit indah rasa yang paling kuat. Jadi kalau ada orang dipukul kena kulit atau dicambuk kena kulit, cambukan pertama pasti sakit luar biasa. Karena kulitnya masih ada. Selanjutnya cambuk, cambuk, cambuk. Ketika mengelupas akan berkurang rasa sakitnya. Makanya kata Allah, ketika kami celupkan hancur dengan kulitnya, kemudian badalnahum juludan ghairaha, kami angkat, kami sembuhkan lagi sehingga kulitnya tumbuh lagi. Liyadzukul adab, supaya merasakan adab seperti serupa tadi. Tidak berkurang sakitnya. Itu sekali celup, Pak, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Kalau mau coba silakan aja. Oh. Ini yang paling ringan. Nah, orang yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah, itu muara paling dahsyatnya jahannam. Neraka jahannam. Dari mana taunya? Buka Quran misalnya, teman-teman sekalian, An-Nisa, Quran surah keempat. Dari ayat 92 sampai 93. Begitu masuk 93, Allah menerangkan tentang pembunuhan berencana. Lihat kalimatnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi kemudian menimpa satu orang beriman, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya neraka jahannam. Perhatikan, wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Laknat disandingkan dengan neraka jahannam di ayat ini. Ya, jangan lihat contoh kasus pembunuhannya. Lihat kemudian pengertian hukumannya. Kata Allah, masuk neraka jahanam, kemudian dibenci oleh Allah, dimurkai, kemudian mendapatkan laknat. Di laknat itu ketika turun dari Allah, maka muaranya bersamaan dengan neraka jahanam. Lihat persamaannya. Nah, sekarang dalam kasus riba ini, orang yang sengaja mengerjakan riba, maka akan dilaknat oleh Allah. Maka saat kembali kemudian kepada Allah, kalau dia tidak bertobat, maka muaranya neraka jahanam. Karena itu hati-hati, kalau Anda ikut taklim dan sebagainya, mengajak kepada melukai orang lain, apalagi sampai kemudian mengeksekusi orang, bom sana, bom sini, awas dengan ketentuan yang menyalahi syariat, maka hati-hati. Tidak ada satupun orang beriman yang bercita-cita masuk neraka jahanam. Saya saat terjadi bom di Jalan Tamrin itu, Bu, saya sedang di Lampung, Pak. Kejadian langsung saya ditanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu masuk jihad? Fisabilillah. Saya jawab, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan tamrin. Ah, sekarang balik sini ya. Ah, lihat sini, fokus. Ah, ini baru riba. Saya mau terangkan hukum dosa dulu. Nah, setelah itu baru kita masuk kemudian kepada pertanyaan. Ada bank konvensional tadi disebutkan. Di antara kemudian tautannya dengan jasa yang digunakan oleh notaris, boleh jadi ada kemitraan yang tersangkut paut dengan bank konvensional. Apakah setiap turunan dari transaksi bank konvensional menghasilkan riba? Itu pertanyaan yang pertamanya. Satu, apakah kemudian kalau ini menggunakan jasa bank konvensional, termasuk dalam kategori riba pula, itu kemudian yang mesti kita jawab. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya terangkan sedikit saja tentang hukum. Nanti saya masuk ke fatwa NUI nomor 1 tahun 2004, ditandatangan tanggal 5 Zulhijjah tahun 1424, ya, bersamaan dengan tanggal 24 Januari tahun kemudian 2004, ya. Jadi setahun sebelum didirikannya INI. Ah, sini. Tangan, fokus sini. Pertama, lihat sini. Riba sama dengan haram. Haram itu hukum. Ada lima hukum dalam Islam di usul fikih. Satu haram, kedua kemudian ada halal, ketiga ada mubah, keempat ada sunnah, kelima ada makruh. Baik, hukum ini akan selalu terkait berkelindan dengan perbuatan, bukan barang. Ingat, perbuatan. Setiap ada perbuatan, maka melekat hukum di dalamnya. Hukum sama dengan perbuatan. Ingat ya, bukan barang ya, bukan barang. Jadi semacam istilah uang haram, sebetulnya bukan uang yang haram. Tapi perbuatan yang menjadikan uang itu sulit untuk digunakan pada aspek-aspek yang baik. Nah sekarang, kaidah selanjutnya, fokus. Perbuatan ini akan terkait berkelindan dengan sebab. Dalam usul fikih disebut dengan ilat namanya. Kaidahnya berbunyi, gak usah dihafal, yang penting paham. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu terkait dengan perbuatan yang terkait berkelindan dengan sebabnya. Apa sebab perbuatan itu yang menyebabkan dia dihukumi dengan lima hukum tadi? Tahan. Ya, sampai sini gak apa-apa, masih remang-remang, gak ada masalah. Hukum terkait dengan perbuatan. Perbuatan terkait dengan sebab. Yang menyebabkan hukum turun, ini sebabnya. Apa sebab motivasi perbuatannya? Nah, sebab ini cukup menarik dalam tinjauan hukum Islam. Bahkan, yang pasti halalnya pun, itu bisa berubah jadi haram karena sebabnya. Seperti yang haram pasti pun, itu bisa berubah menjadi halal karena sebabnya. Contoh, sholat. Sholat itu halal atau haram? Sholat, bahkan wajib. Hukumnya wajib, halal, bahkan wajib. Wajib dikerjakan. Tapi ternyata yang wajib ini bisa menjadi haram dikerjakan saat ada sebab tertentu yang mengiringi penunaiannya. Contoh, sholat dengan riya. Riya itu pengen dilihat orang. Orang sholat harusnya dilihat Allah. Dia sholat motivasinya pengen dilihat orang. Sebab dia sholat ke masjid itu karena pengen dilihat orang, bukan pengen sholatnya. Maka turun ayat, fawailul lil musallin, celaka orang sholat, disebut celaka. Jadi Anda bayangkan, yang sholat aja ada peluang celaka, apalagi yang gak sholat. Nah siapa yang sholat ini? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Alladzina hum yura'un yang riya. Sholat yang hukumnya wajib, itu bisa berubah haram ketika dikerjakan dalam konteks riya dalam mengerjakannya. Paham? Nah, saya tanya lagi, ada hewan yang hukumnya haram. Apa diantaranya? Baik, babi. Hewan itu haram, diharamkan misalnya. Babi, hukumnya haram. Jelas haramnya. Tapi ada sebab tertentu yang menjadikan babi itu bisa berubah kemudian menjadi halal dalam sementara waktu. Bukan selamanya. Contoh, Anda misalnya ada tugas, kemudian penelitian, sampai studi banding ke Cina. Daratan yang paling jauh, masuk ke wilayah yang terpencil, tiba-tiba gak ketemu hewan yang halal. Ayam gak ada, yakmukillah. Kambing gak ada, sapi gak ada, yang ada cuma babi. Sehari tahan, dua hari, tiga hari sudah mulai lapar dan kelaparan. Dalam posisi demikian, apakah boleh makan babi, Bu? Tidak, besar begitu babi. Tidak bisa. Yang boleh makan daging babi, setelah itu dipotong dulu, dimasak dulu. Babi kan besar, bagaimana bisa dimakan? Ya? Nah, lihat sini. Tahan. Fokus ini. Jadi, ambil sebagian dagingnya, kemudian dia mulai dibersihkan, dia dimasak dengan baik dan sebagainya. Dan di saat itu, dia menjadi halal. Lihat, halal untuk dimakan untuk menutupi rasa lapar saja, bukan untuk dinikmati. Bukan untuk dinikmati. Ya, jadi sifatnya sementara. Perhatikan, perhatikan baik-baik ya. Semua yang berhukum tetap ketika ada sebab tertentu pasti sementara sifatnya. Ya, ini siap, lihat-lihat baik-baik. ini hukumnya haram. Karena ada sebab tertentu, maka dia sementara menjadi halal. Sampai hilang sebabnya itu. Begitu Anda kemudian menemukan ayam, maka babi sudah tidak halal lagi. Tinggalkan babi. Sekarang yang dimakan apa? Bukan ayam besar begitu, daging ayam yang dimakan. Ya, Anda sembelih dulu, kemudian potong itu, masak dengan baik, baru dimakan. Babi tinggalkan, maka hukum halal bagi babi pada satu yang sementara sudah tidak berlaku lagi. Sekarang, maaf, sampai sini paham gak? Kalau sudah paham, pemahaman ini secara simpel saja, mari kita terapkan dalam pertanyaan tadi. Lihat baik-baik, riba jelas haramnya. Bank konvensional memuat di suatu hukum yang di dalamnya mengandung unsur riba. Bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dia bisa bertambah, bahkan lebih fatal daripada jahiliyah. Saat jahiliyah itu jatuh tempo, baru kemudian kalau tidak bisa bayar bunga berlaku. Bank konvensional sebelum jatuh tempo sudah dituliskan. Sekian, bahkan dia bisa bertambah. Itu jelas riba. Tahan sebentar. Nah, di sisi yang lain, ada fundamental ekonomi yang menentukan stabilitas dalam muamalah, bahkan dalam sistem pemerintahan. Nah, sekarang pertanyaannya, lihat baik-baik. Kalau ekonomi tidak berlangsung dengan baik, maka syarat mendapatkan ketenangan dalam dunia pemerintahan, kata Al-Quran, cuma dua. Itu yang paling utama. Dalam surat Al-Quraisy, di ila fi Quraisyin, ila fi himri hata syita, iwasai, faliya'budu rabbahadan, baik, alladhi at'amahum minju. Satu, wa'amanahum min khauf. At'amahum minju itu stabilitas ekonomi. Yang kedua, wa'amanahum min khauf, stabilitas politik. Kalau dua terganggu, maka akan menjadikan goncangan dalam pemerintahan. Ekonomi kuat tapi politik gak bagus, goncang. Maaf, politik kuat tapi ekonomi gak bagus, goncang. Yang jadi persoalan, transaksi-transaksi dalam kehidupan itu bagian dari putaran roda untuk menguatkan nilai perekonomian. Sekarang persoalannya, dalam dunia perekonomian kita ini, taruh ada terkait dengan jasa-jasa notaris. Maka digunakanlah kemudian kemitraan dengan bank. Pertanyaannya, bagaimana ketika saya menggunakan hukum ini sementara di dalamnya ada riba? Maka semua ulama sepakat termasuk dalam fatwa ulama nomor 1 tahun 2004 dari Majelis Ulama Indonesia, kalau dalam lingkar pekerjaan itu ada bank yang masih menggunakan nilai-nilai syariat, bank syariah dengan konsep syariah yang benar, ya dengan turunan-turunan yang benar, maka jelas solusinya. Ini yang digunakan sebagai fasilitator. Dan haram menggunakan yang ini. Tapi kalau fungsi ini tidak bisa menjangkau nilai-nilai transaksi yang sedang dikerjakan, pekerjaan yang sedang dilakukan, yang kalau kemudian tidak difasilitasi memberikan goncangan kepada nilai ekonomi atau menyebabkan malorot yang lebih kuat, maka keputusannya kemudian dituliskan, boleh sekali lagi ini digunakan dengan batasan sementara sambil mencari sistem yang kuat dan tetap untuk menjembatani dan memberikan fasilitasi, fasilitator kepada apa yang sedang dikerjakan. Jadi kalau pertanyaan cepatnya, sepanjang bisa di cover oleh bank-bank syariah dengan hukum yang benar, maka itu kemudian yang dipilih. Tapi kalau itu tidak bisa di cover, bahkan memberikan madarat yang lebih besar, maka Anda boleh menggunakan bank konvensional dengan tujuan menggunakan sementara sebagai jembatan untuk menyelesaikan persoalan dan untuk mencari yang lebih baik lagi ke depan. Bahkan sekarang ada formulasi yang bagus. Saya sudah bertemu dengan beberapa pejabat bank di konvensional untuk mengarahkan pada nilai-nilai syariah. Walaupun akadnya kemudian teman-teman sekalian dibentuk dengan form-form yang sifatnya konvensional. Tapi nilainya bisa ditawar di situ. Misal, ada teman-teman yang ingin membuka tempat hunian. Dia mau bikin KPR. Ya, ke bank syariah, marginnya terlampau tinggi. Di bank konvensional diberikan margin sekian. Tapi persoalannya, suku bunganya tidak tetap, dia berubah. Maka apa yang ditawarkan? Dibawalah konsep syariah dengan akad yang berbeda, tapi tidak juga merugikan kemudian konsep yang ada di bank itu. Yang telah Anda tetapkan misalnya 3% ini, bagaimana kalau dibagi dengan hukum seperti ini? Jadi bank itu tetap dapat 3% juga. Tapi kaidahnya ditukar, akadnya menggunakan akad Islam. Ya, jadi bukan mengganti jubah, bukan. Jadi poinnya adalah, ini yang kami lakukan, Anda beli dulu ini. Beli ini kami berikan kemudian nilai kesepakatannya, selama 3% tadi, kita robah dulu, akadnya jadikan sebagai penjualan. Jadi Anda terima itu, jual lagi kepada kami dengan apa yang telah Anda tetapkan tadi. Jadi dari Anda tetap 3%, tapi kemudian dirobah cara akadnya, kami membayar dengan cara yang sama. Dan tidak terjadi penambahan nanti. Ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, konsekuensinya Anda kemudian berkomunikasi dengan teman-teman Anda, saling menutupi. Supaya kemudian tidak terjadi tambahan-tambahan yang hadir atau menjadi tuntutan dari pihak bank untuk menagihnya. Nah, maka saya kira modifikasi semacam ini bisa didiskusikan. Tapi yang terbaik adalah, kalau sekali lagi ini keputusan Fatwa Ulama Indonesia, MUI, kalau ada syariah itu yang digunakan. Kalau tidak bisa di cover, maka konvensional diambil sebagai jembatan. Tapi yang paling besar pertanyaannya adalah, kenapa sih dari 200 juta lebih ini tidak bisa mewujudkan sistem perbankan yang baik yang kira-kira mengakomodir kepentingan umat Islam? Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Ya kan? Saya kira, dan tidak ada yang dirugikan. Negara juga untung, masyarakat juga untung. Maka salah satunya adalah hidupkanlah bank syariah itu. Dan dorong syariah itu bukan cuma nama. Saya ulang, dorong syariah bukan cuma nama. Namanya syariah misalnya, tapi menggunakan praktek ribawi yang lebih besar daripada bank konvensional. Itu juga bermasalah. Paham ya? Nah, jadi kesimpulan singkatnya, dalam konteks demikian, jika ada bisa itu ditangani oleh bank syariah, maka bank syariah itu yang diutamakan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh menggunakan kemitraan dengan bank konvensional sepanjang memahami itu sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Allahu'alam bissawab. Itu yang mengatakan bukan Adi Hidayat. Yang mengatakan adalah kesimpulan dari fatwa ulama dengan referensi-referensi yang kuat. Di Quran, hadis, juga Anda bisa buka kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab misalnya, juz yang ke-9, karya Imam An-Nawawi. Ya, juga fatwa ulama dari luar, Majma' Buhuts yang di Kairo, Majma' Buhuts kemudian yang di Saudi dengan yang lain-lainnya menyampaikan penyampaian yang sama. Dalam Al-Baqarah 282 saksi disebutkan dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Bagaimana apabila saya perempuan, para pegawai saya juga perempuan dan akta-akta saya melibatkan saksi saya juga perempuan? Apakah apa yang saya kerjakan dan produk hukum yang diterbitkan tidak dalam ridha Allah Subhanahu wa taala? Cara memahaminya bukan demikian. Cara memahaminya adalah, perhatikan baik-baik. Dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Ya, ini Allah bukan ingin membedakan ya antara laki-laki dengan perempuan, bukan. Tapi ingin menempatkan fungsi sesuai dengan fungsinya. Ya, dalam konteks ini, ketelitian dalam pekerjaan perempuan bagus. Perempuan bagus. Tapi daya tangkap, mohon maaf, dan mencerna sesuatu, laki-laki lebih jernih karena perempuan sering memanfaatkan emosional. Maka dari itu kemudian disandingkan oleh Allah, dua laki-laki itu bisa setara. Kalau tadi perbandingannya dua laki-laki atau satu laki-laki kemudian dua orang perempuan. Ya, kalau di An-Nisa kemudian ayat yang 11-13 dalam konteks warisan, satu laki-laki berbanding dengan dua perempuan. Itu artinya kalau enggak ada laki-laki sama sekali, boleh antum ambil misalnya yang perempuan dua-duanya. Ya, satu laki-laki berbanding dengan dua perempuan. Berarti dua laki-laki berapa perempuan? Empat perempuan kalau mau diambil demikian. Ada yang memahami begini. Sebetulnya laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan adalah saksi yang bisa menguatkan transaksi itu terjadi. Kalau dipandang kuat, bisa menyaksikan dan di kemudian hari ada masalah dan masalah itu ketika terjadi tidak banyak menekan perasaan. Karena persoalannya ketika perempuan enfuhlungnya kuat disebut dengan mar'ah, kena tekanan sedikit bergoyang perasaannya. Kena ancaman sedikit muncul ketakutannya. Maka dilibatkan laki-laki di situ untuk menguatkan ketika ada tekanan-tekanan lebih dalam, laki-laki bisa berdiri menjadi tameng yang paling depan. Karena itu dalam Quran laki-laki disebut dengan matahari, Quran surah Yusuf, ya, dari ayat 3 sampai dengan ayat 12 itu. Laki-laki disebut dengan matahari, perempuan disebut dengan bulan. Apa fungsi matahari, Pak? Memberikan sengatan panas, mengeringkan air dari pakaian yang membasahi dan sebagainya. Jadi kalau dibawa ke konteks kehidupan, laki-laki dalam kehidupan, suami, ayah, maaf, jika ada yang mengganggu ke rumah pada istri Anda, anak Anda, sengat mereka, berdiri paling depan. Jika istri mengalirkan air mata, maka keringkan air mata itu sehingga dengan senyuman Anda hilang kembali, tarik kembali dan kebahagiaan itu terjadi. Perempuan seperti bulan, apa itu bulan? Keluar. Dia tidak punya cahaya tapi punya pantulan yang sangat indah. Pantulkanlah keindahan-keindahan itu sehingga ketika ibu ditatap oleh suami ada kenyamanan, ada kenikmatan, ada kebaikan. Tapi bulan tidak pernah punya cahaya, dia padam. Persoalannya adalah dalam kesaksian nilai-nilai bulan itu dengan segala kelembutannya kadang-kadang melahirkan perasaan yang kuat. Sehingga ketika terjadi suatu hal dengan tekanan yang luar biasa ke depan, perasaan tidak mungkin, maaf ya, mengendalikan sebuah tekanan-tekanan untuk bisa diringankan di situ. Karena itulah laki-laki penting muncul untuk mengcover itu semua. Tapi kalau Anda kemudian dokumentasikan sekarang, maaf ya, maaf sekali, kalau diduga ke depan tidak punya banyak masalah, saksi tadi turunkan. Gak ada laki-laki, maka perempuan yang tadi turunkan. Dokumentasikan dengan gambar, dengan foto, dengan macam-macam. Maka prinsipnya, maksud saksi itu untuk menguatkan akad. Bahkan kalaupun ini tidak ada sama sekali, Anda hadir berdua saja, ada handphone, ada apa, itu bisa Anda lakukan. Dalam konteks darurat, bahkan dengan handphone, dengan kamera, itu cukup untuk menjadikan saksi atau transaksi sah untuk dilakukan. Ya. Apakah melanggar ridha Allah? Tidak. Karena prinsip untuk mendapatkan kekuatan, itu telah didapatkan. Bisa dipahami? Baik, ya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Semoga Ustaz sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair, Bapak Ibu juga demikian. Mohon pendapat Ustaz tentang bunga bank sama dengan riba, sudah saya jawab. Karena ada Ustaz tertentu yang bilang bunga bank kalau sedikit boleh dan punya dasarnya. Masyaallah. Ya, kalau dosa itu sedikit atau banyak tetap dosa juga. Ya. Apakah kalau korupsi sedikit kemudian boleh? Ya, zina sedikit kemudian boleh kan tidak, gitu ya? Baik, sedikit atau banyak itu kembali kepada hukum, ya. Jadi dalilnya kemudian kita sampaikan di situ, kita kupas seperti apa gambarannya. Yang jadi masalah itu bukan boleh sedikit atau banyak. Jadi masalah kapan dia boleh, kapan tidak. Itu poinnya. Ya. Secara pribadi saya meyakini pendapat riba, mau sedikit mau banyak tetap riba. Ya sudah. Permasalahannya saya belum berani meninggalkan karena masih punya tanggungan cicilan bulanan utang, bayar karyawan dan lain-lain. Saya katakan tadi kepada Anda teman-teman sekalian, rezeki itu sudah Allah atur. Rezeki sudah Allah atur. Anda riba atau enggak, tetap tidak akan mengurangi rezeki Anda. Jangan khawatir. Ya, bukan aib. Demi Allah saya katakan, ya saya tidak punya kedudukan pekerjaan seperti teman-teman sekalian. Tapi saya bersandar dan punya keyakinan seperti apa yang Allah sampaikan. Kerjakan ini kata Allah, saya jamin. Saya kerjakan. Dan sampai hari ini alhamdulillah. Bukan aib kalau ngontrak. Bukan aib kalau minjam. Aib itu ketika Anda ngontrak tidak mau bayar. Aib itu ketika Anda minjam tidak Anda lunasi. Yang jadi persoalan itu kadang-kadang Anda disibukkan dengan gaya, itu masalahnya. Ya. Sedangkan gaya berbanding lurus dengan tekanan. Tadi telah saya jelaskan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi seperti apa yang tadi saya sampaikan. Jangan khawatir, kalau ada perkait dengan yang demikian, kalau bisa diselesaikan dengan syariah, selesaikan. Kalau tak mampu kemudian, atau terlampau sulit dan memberikan dampak lebih besar kepada perekonomian, atau bahkan mohon maaf, kegoncangan di rumah tangga, maka Anda bisa ambil itu sebagai jembatan. Setelah itu keluar, tinggalkan, dan kembali kepada nilai-nilai yang baik. Jelas sampai sini? Baik. Saya kira ini pertanyaannya cukup ya? Baik. Bisa dipahami insya Allah? Jelas? Baik. Kalau demikian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian menjadi notaris yang amanah. Kemudian dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling mudah itu menyimak segala keterangan, tapi yang tidak mudah mempraktekkan apa yang telah didapati itu semua. Baik, maka dari itu saya mau tanya sebentar, siap menjadi notaris yang amanah? Baik, ingin dimudahkan oleh Allah hidupnya, pekerjaannya. Oke, maka apa yang tadi dijelaskan mari kita amalkan. Mulai besok atau malam ini, ayo kita tingkatkan takwa. Pekerjaan kita semangat tunaikan. Hubungan baik kita bangun satu dengan yang lainnya. Dan juga yang lain-lain kita tingkatkan. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita semua. Baik, dalam menutup sebuah ta'lim, Nabi mengerjakan tiga cara. Satu, kalau pengen singkat dengan hamdalah selesai. Yang kedua, kalau ada, mohon maaf, perbedaan-perbedaan kadang melahirkan khilaf di majlis, ditutup dengan doa kifaratul majlis. Dan yang ketiga, kalau momentumnya khusus, ada hal tertentu yang ingin dicapai, maka Nabi biasa berdoa, kemudian sahabat mengikuti atau bahkan sejenak mengaminkan. Ini pertemuan yang barangkali cukup istimewa, jarang-jarang juga kita dapatkan waktunya, maka saya mohon izin untuk menggabungkan ketiga cara tadi. Kita coba berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mohon ampun atas segala dosa yang mungkin pernah dilakukan, dan mudah-mudahan kalau kita kembali kepada Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli 'ala habibikal karim rasulikal amin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbal alamin, rabbana la tad'al lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di tempat ini, di ruangan ini, ada di antara kami yang datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini, ya Allah, kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang masuk di ruangan ini, ya Allah, datang membawa kegelisahan dalam hatinya, maka jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini, ya Rab, kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada yang berada di ruangan ini membawa kesulitan dalam kehidupannya, sulit dalam kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, mohon ya Allah dengan segala keikhlasan dan kemuliaan dirinya datang pada kesempatan malam hari ini, jangan biarkan dia meninggalkan ruangan ini, ya Rab, kecuali engkau telah ringankan dan angkat segala kesulitan-kesulitannya. Allahumma wala maridhan illa syafaitah. Duhai Allah, jika ada di antara kami, kerabat kami, saudara kami, ya Allah, teman kami bahkan, yang dalam kesempatan ini tengah engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala hajata min hawaij dunya wal akhirati fiha lak ridwan wa fiha lana shalah inna qadaitaha ya arhamar rahimin. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, jika ada satupun di antara kami yang memiliki satu kebutuhan, permohonan kepadamu ya Allah, sepanjang itu baik untuk urusan dunianya, mulia untuk urusan akhiratnya, maka segera kabulkan apa yang ia mohonkan ya Rabbal Alamin. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhaka ya Rabbal Alamin. Ij'alna ya Allah, ij'alna ya Allah minal katibin al-muttaqin, katibin al-mu'minin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, agar engkau membimbing kami memperbaiki jalan kehidupan kami supaya lebih baik dalam ridhamu. Dan mohon jadikan kami ya Allah, kami bermohon khusus kepadamu ya Rabb, jadikan kami ya Allah, orang-orang yang berprofesi sebagai notaris, notaris-notaris yang bertakwa dalam pandanganmu. Otoris-otoris yang mampu menguatkan keimanan ya Allah dalam pandanganmu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah alif baina qulubina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiya anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jika sampai malam ini masih ada gejala-gejala yang kotor dalam hati kami, penyakit-penyakit yang tidak baik dalam jiwa kami, maka mohon ya Allah bersihkan keadaan jiwa kami, hati kami, sehingga kami bisa bekerja dengan lurus. Ya Allah, bisa bermuamalah dengan baik dan bisa ya Allah mengerjakan semua tuntunanmu dengan apa yang Engkau ridai. Allahumma ya Rabbal Alamin, idza kana hunalika min baqiyati hayatina, faj'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Duhai Allah, jika esok pagi masih membentang jalan kehidupan bagi kami ya Rabb, maka mohon jadikan sisa hidup kami sebagai sisa hidup yang terbaik yang kami jalani ya Rabbal Alamin. Wa idza kana hadhil lailah ya Allah, ya Allah biqadrika ya Rabbal Alamin, akhiru hayatina wa maji ajalina ya Allah, waj'al akhiru hayatina husnal khatimah. Duhai Allah, jika memang malam ini adalah malam kami untuk kembali kepadamu ya Allah, datang ajal di malam ini ya Rabban Alamin, menutup semua pintu kehidupan kami sampai dengan malam ini ya Arhamar Rahimin, maka mohon ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma qawwil lisanana la kulla kalimatan la ilaha illallah. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, kuatkan lisan kami ya Allah dalam sakaratul maut nanti untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tujibu lana ya Rabbal Alamin qawlika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Duhai ya Allah, dan jawablah seruan kami ya Allah dengan suaramu ya Allah, dengan panggilanmu yang indah yang menenangkan kepada kami. Hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, ayo cepat kembali kepada aku. Aku ridai pekerjaanmu, aku ridai amalmu, dan kau pun akan ridai dengan pemberianku. Jadilah hambaku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma alhaqna bis salihin ma'al ladzina amta alaihim lan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, pertemukan kami di surga nanti dengan orang-orang terbaik, nabi-nabi ya Allah, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh, orang-orang jujur, para syuhada ya Rabbal Alamin. Itu anugerah yang terbesar yang mampu kami dapatkan. Allahumma ya Allah ighfir lana kal aba. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami para ayah yang berkumpul pada malam hari ini, jika selama ini kami menjadi ayah ya Allah belum baik memegang amanah terbaik ya Allah sesuai dengan perintahmu, maka ampuni ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa kami jika ada perbuatan maksiat melekat pada anak kami ya Allah, karena peran kami sebagai seorang ayah, maka mohon ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, nahnu kal ummahat ya Rabbal Alamin, idha kana hunalika minal ma'asi ya Allah, ashabat li dhuriyatina ya Allah, bi'ishamina, musahamatina, faghfir lana dhunubana ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika berkumpul pada malam hari ini para ibu ya Rabbal Alamin, yang belum memegang teguh amanat sebagai peran sebagai ibu ya Rabbal Alamin, yang menjadikan maksiat bagi anak-anaknya, jika anak-anaknya bermaksiat karena peran ibunya, maka mohon ya Allah ampuni dosa ibu pada malam hari ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, qawwi ya Allah, qawwi ya Allah himmatina ya rabbal alamin, wa azbina ya arhamar rahimin kal katibin. Allahumma li adai amanatika ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon kuatkan kami ya Allah, khususnya para notaris, untuk memegang amanahmu ya rabbal alamin, untuk memegang amanahmu ya arhamar rahimin. Khafif hisabana yaumal qiyamati ya Allah, dan ringankan hisab kami di hari kiamat nanti ya Allah ya arhamar rahimin, dan memegang teguh amanat yang telah Engkau perintahkan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Sebelum saya tutup dengan salam, Pak Irfan, berapa anggotanya semua? 3.600. Teman-teman yang panitia di belakang, tolong dicatat ya kalimat saya, Mas Gedi, tolong dicatat Pak Kiki, sebagai tanda silaturahim kita dan komitmen kita untuk Bapak Ibu menjadi notaris yang amanah dekat dengan Allah. Saya hadiahkan insya Allah 3.600 mushaf yang insya Allah akan dibagikan pada setiap orang dari Bapak Ibu semuanya sesuai dengan jumlah anggotanya. Nanti kirimkan alamatnya, insya Allah dalam waktu dekat kami akan kirimkan 3.600 mushaf dengan komitmen insya Allah. Mushaf itu mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengantarkan Bapak Ibu sebagai notaris pemegang kunci surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya akan ada cendramata. Harusnya spesial, ahli Quran papan tulis lagi ini ya, baik. Kalau saya kesini lagi, lebih luas ya, lebih lebar. Kalau belum ada, kasih tahu. Nanti saya berikan untuk beli papan tulis lebih lebar, ya. Insya Allah. Baik. Kita bersinergi saja, tidak harus menuntut banyak. Ngasih solusi. Kalau masjid bocor, jangan dituntut. Pak, bocor nih, gak benar DKM. Peran Anda apa untuk menutup kebocoran itu? Ini papan tulis kecil, pendek. Apa peran kita untuk mewujudkannya? Kelihatan gak? Enggak. Baik, bismillah. Ibu kelihatan di atas? Baik, tidak. Memang belum saya tulis, pasti gak kelihatan. Kalau sudah kelihatan, hebat namanya. Normal berarti anak. Belum saya tulis. Mau kecil, mau besar, tetap kita harus normal. Kalau belum ditulis,